Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya berdoa kepada Allah, kulon dungo kali Gusti Allah setunggal, mugi-mugi setunggal ingkang dereng jawab salam, kaping kalih ingkang sampun jawab nanging boten ikhlas, kekalihipun menika kula dongaaken mugi-mugi sugih utang. Pecut di sebelah no wis kebacut. Lah kok didongake kados mekaten niku pripun Mbah Gondrong? Tiang uluk salam niku sunnah, ananging jawab salam menika wajib. Kula uluk salam insyaallah ikhlas nggih komplit. Lah kok wonten, kok ada, bukan semua, kok wonten ingkang dereng jawab utawi janin pun jawab ning boten ikhlas? Berarti piyanto niki wau, kekalih niki wau utang kalih kula. Oleh karena itu pramila monggo dipun wangsuli sepindah malih, mugi-mugi ingkang dereng jawab mengke purun jawab, ingkang boten ikhlas mugi-mugi saged ikhlas. Ngeten nggih. Muga-muga mangke banjur sinten mawon kulon jenengan ingkang gadah utang muga-muga lunas. Sing boten muni amin berarti ngetok-ngetoki nek ditagih ki mbulet wis. Monggo dipun wangsuli malih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala niyatina wa niyatikum, wa amalina wa amalikum, wa hajatina wa hajatikum, bil futuhi wal wusul, wal qabuli wal husul, wa tamami kulli su'lin wa ma'mul, bijahi tohar rasul. Kok orang yang muni amin? Kok orang sing muni amin? Duh. Apa kudanan iki terus anyep ngoten wis. Kula batin kula teng Semarang ditelepon kali putrane Kaji Warno. Bab pripun ke Jawa terus ora ngandel. Nggih niki Jawa terus. Semarang niku padang jinggang rembulane menggoda iman kok. Subhanallah kok malah kali udan ora percaya. Nggih, ya wis. Kadokmu copot njaluk gendeng. Jadi ini sampun, wau sempat mandek. Lha udan mulai pripun bae kula ngebut. Lah kuwi kadokmu kuwi wis mbok umbah apa durung? Ngoten. Nggih sampun, wah kudune sing kathok buadeg sing kok wong iki udane iki wedi, ngoten. Ya wis paling kok nek aku teko ya mandek wong karep biasane iki malaikat janjian mbek aku udan mbok ora enake ngoten ini. Nek ora janjian. Aduh, mungkin Kaji Warno niku dadak sore-sore adus bareng niku. Ya tak dosa suwun dateng kok batin nek memang udan tenan, ya memang rezekine sing do rawuh ki berarti bakale kaya udan niku disok Gusti Allah. Enak urusan duwite semangat. Urusan duwite abis ini tenan niku. Muga-muga saestu niki nggih dadi dalane rezeki. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal. Lah kok mboten diamini padahal niki wau donga sae lho ala niyatina wa niyatikum niku tegese maksude murade muga-muga apa sing dadi niate kula nggih niate jenengan wa amalina wa amalikum niku maksude angen-angene kula cita-citane kula nggih angen-angene jenengan sedaya wa hajatina wa hajatikum muga-muga ugi hajate kula hajate sampeyan kabeh bil futuhi wal wusul muga-muga dibuka kali Gusti Allah nek pun kebuka dan wusul tutup ngersaning Gusti Allah nek pun wusul otomatis bil qabuli wal khusul muga-muga diparingi kabul diparingi hasil sedaya no. Amin muka sep gitu medho meneng kok mungkin piantun mriku Kaliwungu dan sekitarnya niki khususnya sing dorawuh niki mungkin nek menurut kula sekilas niku mungkin jenengan sing dorawuh niki termasuk wong sing istimewa mungkin Nelah, sebetulnya padahal burine iki ya urung-urung nak jasa muga-muga tenan iki amin Allahumma ora istimewa primen udan-udane tetep ora bali kula ditelepon udan terus pripun lah jamaah do bali mboten ngetos sing bali engko rezekine malik kula ngoten niku lha kok ora do bali alhamdulillah kula matur istimewa mungkin jenengan niku ora muni amin mergo jenengan iki termasuk orang yang tahu diri. Ngrumang sani iki akeh salahe, akeh dosane, akeh lupute karo Gusti Allah. Kok njaluk terus isin ra, betul? Ewek karo Gusti. Berarti jenengan iki istimewa nek memang niku. Nggih. Ibarat jenengan kalih Kaji Warno cek duwe utang. Cek di silian, cek di urusan sing urung mbok beresi, duwe salah urung njaluk ngapura. Kira-kira jenengan mlaku Kaji Warno gek meh metu ngono weruh klebate Kaji Warno. Mbok terusno apa balik kanan? Balik kanan to? Mergo napa i? Cerdas. Mergo isin. Nggih mboten? Oboro-boro kok ketemu apa meneh kok somoro ning daleme nembung nyilih duit meneh utawa njaluk tulung wani sampean wonten jenengan niku nek umpama jenengan niku wani berarti jenengan ku mimba dirai kedek alias mboten duwe isin wong urusane urung diberesi utange urung beres janji urung diberes kabeh kok nekat njaluk sumbangan njaluk tulung wah ya rai gedek nek umpama lamun tenan Kaji Warno paling orang ngomong apa-apa ji tulung ji ngono ta paling nanti mung plengah-plengah tok ngono tok ya nah mungkin jenengan kula jak nyuwun ning Gusti Allah sing intine muga-muga rawuh niki ngasilaken manfaat apa sing dadi niate angen-angene kajate diijabahi Gusti Allah kok ora jenengan amini mungkin jenengan iki kaya lakon niki wae isin karo Gusti ijih duwe rasa pekewuh kalih Gusti mungkin jenengan niku nek niku tenan berarti istimewa jenengan padahal sing asli jenengan ki ora mudeng karepe kuwi ngomong apa gondrong kuwi sing asli niki durung mudeng karepe mulane do meneng wae padahal intine muga-muga barokahe ngaos niki cita-citane niate angen-angene kabul kabeh lho ambok mau ki ngono. Ya wis mboten napa-napa, semangat semangat. Tapi ampun kuatir wentiha udu'ai. Tutukane pungkasane dongane kula, kula tutup kanthi kalimah bijahi tohar rasul. Muga-muga diijabahi. Bukan karena kebaikan-kebaikan kita Allah mengabulkan doa kita, bukan karena ibadah kita, bukan karena amal-amal kita, tapi kanti barokai Kanjeng, barokai Rasul. Amin Allahumma. Makanya terjawab atau tidak doa kita tergantung sebagus mana, sehebat apa engkau punya mahabbah kepada Rasul. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Lojak selawat purun sampean. Lojak selawat purun. Selawat ya bagi Mas Bebek. Mas Bebek ngantuk. Oh, Mas Bebek ngantuk. Mas Bebek, dibawa Mas Ebek. Allahumma salli ala Muhammad itu ya. Selawat riyin kula tak udud-udud riyin tutrin. Kale sepur kesane liwat ngeten nggih. Mari kita buktikan kita cinta kanthi barokah selawat muga-muga lancar urusane karo Gusti Allah. Amin. Allahumma ya Rabbal. Bawa Mas Ebek, Mas Ebek. Disuluk, disuluk, disuluk. Disuluk, Mas. Kasih mik. Dicekeli. Kalih sing teng wingking mungkin saged maju ngebaki sing arep. Niku kersane setan teng mriku kathah lho, jin sing nunggoni stasiun teng mriki sedoyo. Sing wingking saged maju mengke sareng-sareng donga. Bijahi Tuhan Rasul. Niki album Semut Ireng sing nomor 30.000. Ora tau rekaman. Adimi sholata ala al-habib. Allahu sadale. Ban sholatu nu muga-muga selawat niki iso madangi ati kula njenengan. Amin. Alfasu jannatin mafatiqu rahmatin nagmun habib. Allah Allah Allah Allah salla wal mala صلى على محمد إن الصلاة على رسول الله شمس شمس لا تغيب فإذا رجعت الله وإذا طلبت ketika engkau berharap dan mencari Allah وإذا ketika engkau memanggil dan memohon Allah. Wa idza da'awta Allah fi amri azim aw asim. Sementara engkau punya urusan yang sangat berat, kau panggil Allah. Fanta' du'aaka wa tantinhu bi salawat. Dengan berkahnya salawat, Allah mengabulkan permintaan kita. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alayhi wa sallim ya Allahumma salli ala Muhammad male Allahumma salli ala Muhammad زرتم بما رجعتم يا أكرم القلب ونحول إنكي لزرتم بما رجعتم يا أكرم القلب ونحول كنوا رجعنا في كل خير يا مع الفر والأصول كنوا رجعنا في كل اللهم صل على محمد يا رب صل عليه اللهم صل على محمد لونك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا سموي لونك يا زينة الوجود ولا ضرنا وفي صلاة صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا رسول الله اللهم صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ليالي يطاع علي عجيلي بكل خير بالمصطفى طيب الجدود عدي علينا في كل خير بالمصطفى طيب الوجود اللهم صل على محمد يا ربي صل على طيب طيب اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم gue goleko stasiun sing selawat kan longgo nek ora brang lor bon singkat niki kula niki tombo kangen kangen niki niki mengke kula kali semut ireng langsung tidak pulang ke Semarang tapi langsung ke Banjarnegara karena besok pagi jam 9 kita ada acara pengajian akbar di Banjarnegara. Jadi mungkin kersane istirahat teng Wonosobo, mungkin istirahat ngelilir pun Wonosobo kan pun kanton caket. Nek niki wangsul Semarang ngelilir jam 6 jam 7 mungkin lah Banjarnegarane kacau. Jadi niki mungkin nggih nyuwun pangestu mboten saged dangu-dangu nyuwun sewu saestu. Nggih sak cukupe, sak butuhe terus sak kepenake. Jam-jam tiga mboten napa-napa mungkin. Subuh ki jatahe sawalan. Bijai dhahar rasul jud rabbana bil qabul. Kanti barokai kanjeng Nabi ya Allah. Jangan lihat dosaku, jangan lihat kesalahanku, jangan lihat kemaksiatanku ya Allah. Jangan lihat keburukan dan kebusukanku ya Allah. Tapi lihatlah di hatiku ada cahaya cintaku kepada kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sak bosok-bosok kula alhamdulillah ya Allah. Kula tasih gadah mahabbah kali kanjeng Nabi. Makanya semangat sholawatiku. Ini ku luar biasa, dahsyat. Dahsyat. Kuatah tiang sholat urung gelem. Ini sholawat gelem kali. Kuatah wong terbuangan sholawat, Masya Allah. Sholatnya cek bolong-bolong. Ya untuk saya ngomong, percuma ngomong sholawatnya. Ini sholatnya cek bolong. Apa kuih Gusti Allah mercuma-mercuma ke. Kuih sujud, mendino sampai batukmu gosong, kaya kaji jenggot ini. Urung karuan ditompo, urung ngerti kau nyalahno. Malam jemuah wingi kula ngaji kali semut ireng sak sone niki teng JBL. Nggih. Nang teng JBL kula malam jemuah wingi. Malam iki malam apa niki? Oh, wingi ne burine, burine. Malam jemuah niki malam Minggu, malam boten cuma ati wingi niki. Teng JBL gang sing terakhir gang masjid niku. Ngaji tekan jam 2. Subhanallah, salat wingi malah nyun sewu bahasa kasare lonte-lontene do moro niku. Gumun, gumun. Iki kiai model apa? Ayo. Ya sing matur nyun sewu, Mbah Yai kula mboten saged awal, wis ngerti kowe kan mbet gawe sik ora apa-apa, wis rampung. Entuk dungone, nyadong barokah. Nyun. Lonte wis ngerti berkah kok. Aku yen jabatin lah berkah iki piye. Apa tambah laris opo piye? Lho ngoten niku kula nggih diprotes karo kanca-kanca wingi tamu niku rombongan kanca-kanca sing tareka. Niku nek ngomong lho Gus, ngoten niku pripun Gus? Wong jenengan niku, oh pertama masalah ngene iki gading. Gajah kan haram Gus. Lho kok gading iki sampean nggo udud. Sampean niku gak mudeng rasa takon ngoten. Kuwi iki ahlus sunnah wal jamaah iki mazhabe papat. Ning ngoke-oke kan Imam Syafi'i, Imam Maliki gajah ku hukume halal. Aku melu ni Imam Maliki. Ulah terus nggih leres. Lah terus mbleh gajah piye? Kowe kok cerewet? Kowe ngelek jajan mie ayam. Apa perlu takok iki weduse piye iki ayame piye? Terus ager mantep terus ibarat ngaji ning kono lah yo. Wong jenenge germong nyangoni kulon iku lak yo dhuwit-dhuwit. Dhuwit sing cacrit-cacrit niku to lah. Dhuwit apa terus? Kalah dhuwit pejo ngono angel menel. Dhuwit ngono, tapi kok gusang kiye piye lho? Aku ora urusan, sing penting aku golek entuk sing tak lakoni sing go aku disangoni kan aku ora dodol awakku, nggih mboten. Ngono kuwi urusan dheke karo Gusti Allah, lho urusanku kan aku barang sing apik. Nah kowe nek gelem ngono ya dhuwitmu kuwi dhuwit koruptor apa ngerti kowe to? Kuwi dhuwite maling terus mbok sing ning tanganmu gak ngerti. Wong kadang dhuwit ana tulisane kok. Iki ditulis macam-macam, berarti kan dhuwite kan mboten dhuwit bener niku. Sing penting carane. Nek kula yo ngoten, tapi ya alhamdulillah disangoni ya mboten terus lopek mboten sak iki. Pengurusnya nggih bayar utang kula mboten. Iki mboten mawon. Dadi wong niku rasa berpikir sing angel-angel, digawe gampang mawon. Kados surin ku diprotes juragan togel niku munggah gaji. Iki diprotes ora terus. Ya duit ngoten. Lah wong kira ngerti. Allah tidak melihat njobone, sing penting jerune. Mboten nggih. Yang dilihat bukan laluarnya, ketoke ngene. Tapi jerune apa kan sampean gak ngerti. Ketok wong semrawut ning jerone apik kan garo. Gitu. Ketoke kula wong semrawut ning atiku apik kan sampean garo. Engko mbae ketok kok serik meneng. Aku diale-ale gondronge dipepek dhewe. Pun wangsul malih. Masyaallah, tapi lihatlah hatiku ya Allah. Sebusuk apapun aku, tapi aku punya semangat untuk mencarimu, ya Allah. Aku mencintai Muhammad yang menjadi manusia pilihanmu, ya Allah. Subhanallah. Kula matur mriki, muga-muga ijabah. Amin. Allahumma. Ya Rabbal. Pun. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi. An'ama alaina wa alaikum bi ni'matil iman. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul hannan al-malikul mannan al-malikud dayyan dzul fadli wal ihsan alladzi idza su'ila a'ta wa idza stu'ina a'an. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abdu wa rasuluhu syafi'ul ummati yaumal mizan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina وحبيبنا وشفيعنا وكرة أعيننا وطبيب أجسادنا وقلوبنا وأرواحنا سيدنا ومولانا محمد طبيب أجسادنا وقلوبنا وأرواحنا دكتور الجسد كله panjenengan دكتور manah كله panjenengan دكتور روح كله panjenengan حبيبنا ومولانا Muhammadin. Muga-muga barokah selawat niki sing di penyakit sing dititipi penyakit kali Gusti Allah. Mbah niku penyakit jasad, penyakit ati, penyakit ruh. Muga-muga dibucal Gusti Allah. Irfa' anna ya Allah, diangkat, dihilangkan Allah. Amin. Barokah Kanjeng, barokah salat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa sallama tasliman kathira. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udhu billahi minash shaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Sadaqallahu al-Azim. Sedaya para pinisepuh kasepuhan kang kula mulyakaken, para kiai, para alim, para ulama, tokoh masyarakat ingkang kula mulyakaken, sahibul bait, sahibul hajat, sahibul diafah, Bapak Haji Suwarno dalah konco istri sarimbit sakeluarga agengipun kang kula tresnani kang kula mulyakaken, wabil khusus ananda tercinta Azka Al-Afa, masyaallah. Niki alhamdulillah ditunggak nom kumku niki kan syukuran dalu niki nggih kumku dadi putra ingkang saleh. Amin. Wa ala sa'iri auladina wa auladil hadirin sumrambah putra-putra jenengan sedaya sing dawuh niki. Amin Allahumma. Amin ya rabbal. Para jamaah sederek-sederek kula ingkang sami rawuh nutup tresnani, monggo kula badhe matur saestu niki nikmate wong urip niku wong nek iso syukur. Judul ini tidak sembarang judul. Saya katakan kepada Anda semua, kalau saya tanya, tolong jawab dengan jelas dan tegas. Anda hidup itu ingin apa? Jenengan pengen apa, Cepi? Sing rondo ya pengen bojo. Sing ora duwe duit pengen duwe duit. Amin. Sing ora duwe kerjaan ya pengen dang untuk kerja. Sing pengen jabatan, Allah kasih jabatan. Anda ingin sembuh, Allah sembuhkan. Pengen apa? Yang pengen punya kekayaan, Allah kasih kekayaan. Amin. Sing pengen kaji, udah munggah kaji. Wis pengen apa, mang sebut, mang batin mawon pun, mboten napa-napa. Napa batin, sedok-sedok ya batin-batinan. Tujuan hidup kita tidak ada lain, kita ingin hidup dunia akhirat dengan kebahagiaan. Betul? Semua ingin bahagia. Betul? Siapapun, presiden, kiai, pengusaha, pejabat, konglomerat, rakyat, semua manusia ingin bahagia. Betul? Siapa sapa sing ra pengin bahagia? Cuman pertanyaannya, apakah tadi yang pengin sehat, Allah kasih sehat, apakah kesehatan bisa menjamin kebahagiaan? Belum tentu. Apa yang ingin kekayaan, Allah kasih kekayaan, apa kekayaan bisa menjamin kebahagiaan? Belum tentu. Anda ingin jabatan, Allah kasih jabatan, apakah jabatan menjamin kita bisa bahagia? Oh, belum tentu. Anda ingin apa? Kekayaan, jabatan, keindahan, kemewahan, apapun itu semua tidak bisa menjamin kebahagiaan kita. Yang bisa menjamin kebahagiaan adalah ketika kita bisa mensyukuri apapun, sekecil apapun. Itu kunci kebahagiaan. Mulanya judul ini syukur. Itu kunci kebahagiaan hidup itu syukur. Indah loh, sampe dielek-elek uang malah guyang-guyu, alhamdulillah. Nyes saat ini. Yang nek kowe ora iso syukur, panas, lapor bojo, gobang, diungkal niku. Nggih. Ning dalem ibadah semono uga ana azan iki lho, nek ora iso syukur, cek dikek urip, cek iso ngrungokke azan. Krungu azan malah ngamuk, sapa to kae kesusu azan. Kuwi ku menungso nek ora iso syukur, nggih to. Ning nek iso syukur, lho kok urung diazani yo jam yaene. Lho iki wong iso syukur meniku. Kok urung azan-azan yo, wong iso syukur. Sing gak iso syukur, sapa kae swara elek azan malah kupingku malah keri lho. Jadi saya katakan di sini kunci kebahagiaan adalah syukurilah hidupmu. Wes ta, sedikit sekecil apapun ini dicatat. Kulon tuh ini kiriman di BlackBerry. Wah, BBM BlackBerry Messenger ditulis ini. Ya Allah, aku yakin bahwa semua rencanamu adalah terbaik buat aku ya Allah. Kita harus yakin bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu pasti terbaik untuk kita dari Allah. Karena kehidupan milik Allah. Betul? Semua adalah rencana Allah. Walaupun sampean susah, penyakitan, itu pasti. Dan Allah sudah mempersiapkan rencananya dan kita belum tahu apa rencana Allah yang lain. Makanya tuntun hamba ini ya Allah agar bisa lebih yakin lagi bahwa mukjizat-Mu pasti akan ada dan akan indah pada waktunya. SMS yang ngono kuwi, SMS kok dol kowe ning ndi? Iya. Nyilih duit. Mbok dol tak dongakno duitmu akeh ya dol. Nek turah aku silih ngono. Nembung kok kasar, dol kowe ning ndi? Aku nyilih duit. Aduh. Allahumma shalli ala Muhammad. Si susah oh nek kowe iso syukur. Wow, mulane syukur tu juga indal musibah. Kenapa musibah nikmat semua rencana Allah. Dan itu kita harus yakin bahwa itu yang terbaik untuk kita. Maka di orang hati orang yang bisa bersyukurlah musibah bisa menjadi nikmat. Tapi kalau hati enggak bisa bersyukur, nikmat bisa jadi musibah. Dikek duit royal, dikek duit wayo, dikek duit wah semur soal sakarep lali. Kenapa? Nikmat sedih musibah. Kenapa? Hatinya tidak bisa bersyukur. Sebaliknya kalau hati bisa bersyukur, musibah bisa jadi nikmat. Tonggoe nangis, ya Allah kagwe kok yo, wong koyo kowe kok dikeki loro ya Allah, piye? Aja nangis. Aku sing dikeki loro wis seneng kok. Kuwi nek iso syukur ini lho. Kan wah, tak ijai-ijai bae aku ora trimo ana wong misu kowe bae. Wong aku sing dipisuwe guyang-guyu kok kowe malah gegeri. Jadi ini membedakan bahwa hatinya bersyukur tidak di situ. Woe niku ngoten niku unduh-unduhane. Makanya jadilah orang yang bersyukur kalau kita ingin damai hidup ini. Amin. Jadilah kita orang ahli bersyukur kalau kita ingin bahagia. Amin. Allahumma amin. Ya Rabbal, bahwa semua terbaik untuk kita dari Al. Kabeh dengan irodah dan rencana Al. Apapun, susah apapun, hadapi dengan tenang. Hadapi dengan hati. Kita khusnudun sama Allah subhanahu wa ta'ala. Susah kaya apa kok iso syukur. Tenang mungkin wahani. Enak, nikmat. Amin. Allahumma ya Rabbal. Ono wong ngeluh lho, ngeluh sambat ya Allah, sirah kok enak ngene ya. Ngono dia ngoten niku. Wonten sing rasa syukur iki kakehane ndas ngene rasane iki ngopo iki. Awake dhewe dikake-kakeane lho. Ini anak kuwi ngantem awake dhewe apa? Nek ngantem Gusti Allah apa ora malah kuwalat niku. Monya tata hatimu. Apapun yang penting sudah berusaha, sudah berdoa, apapun hasilnya yang terjadi, yaitulah memang takdirnya seperti itu. Hadapi dengan senyuman semua yang terjadi, biar terjadi. Ora iso ngopo-ngopo sampean. Sawabiqul humami la takhriqu aswaral aqdar. Sawabiqul humami la takhriku aswaral aqdar. Sehebat apapun usahamu, sehebat apapun doamu, sehebat apapun obsesimu, tetap tidak bisa menggoyahkan takdir Allah subhanahu. Hadapi dengan senyuman semua yang terjadi, biar terjadi. Hadapi dengan tenang jiwa semua, kan baik-baik saja. Kok lali, keduren kok lali wih. Kula jujur mawon, keduren, keduren eh. Wah. Wis entek swara ning kene sesuk rasa ngaji mangap-mangap tok sesuk. Nah. Wah, melek tenden. Hadapi dengan senyuman semua yang terjadi, biar terjadi. Hadapi dengan tenang jiwa semua, kan baik-baik saja. Bu, bu, ampun nggih to sing alus dalem. Bu, sing ora jawab berarti perawan. Bu, kayak tuwek pojok kok meneng apa perawan gitu tuwek. Tuwek kok perawan. Perawan amoh ya. Hadapi dengan senyuman semua yang terjadi, biar terjadi. Hadapi dengan tenang jiwa semua, kan baik-baik saja. Semua ketetapan Tuhan, bila ditetapkan, tetaplah sudah. Betul? Tak ada yang bisa merubah dan takkan bisa berubah. Tak bisa, takdir Allah. Relakanlah semua itu, bahwa semua yang terbaik untuk kita semua. Menyerahlah, pasrah untuk menang. Pokoknya sing melu nyanyi tak cuma ke lamun duit angel jadi gampang, duit seret jadi lancar, utangnya akeh tu tetep lunasi, lorot jadi warasi. Amin tok ora melu nyanyi percuma. Yo, ribon ora apa ngger melu mangap mangap erom. Yo, hadapi dengan senyuman semua yang terjadi. Gaul juga stasiun ni. Hadapi dengan tenang jiwa, semua kan baik-baik saja. Malih-malih. Hadapi dengan senyuman semua yang terjadi. Mbak itu mbak gaul. Ada lo tapi jen sewu. Lo niki ampun diceloki lagune lo. Kalimahe cetok difahami ki saged. Nggih mboten? Daripada tak wacake Arab-Arab ora mudeng karepe percuma. Gua ya makadir ya kalbil ala makadir. Tak takoki mudeng karepe nduk mboten. Rumang samu tuh sentuk ganjaran ini nwe nyanyi makadir. Saya ngomong sopo, wongku lagu cinta kok bu. Ini mendingin ni kita malah mudeng karepe. Gebetan, gua ya kacu jenggot dungone dua Arab kabeh. Orang mudeng maksude. Gua ya ne pol, Allahumma, mudeng karepe kabeh. Wes buah pakai kui. Mending kabul kabeh kowe loro waras sing ngono malah penak gitu. Lah ngene niki lah yo mudeng arepe teng ngene. Saget nggih. Muga-muga iso nata atine njenengan. Niki jaman susah. Apa yang terjadi sudah digariskan. Tinggal kepasrahan dan usaha dan pasrah. Amin Allahumma. Yo. Hadapi dengan senyuman semua yang terjadi. Hadapi dengan tenang jiwa. Hadapi dengan tenang jiwa. Semua kan baik-baik saja. Amin. Semua ketetapan Tuhan. Semua ketetapan Tuhan. Bila ditetapkan, tetaplah sudah. Betul? Tak ada yang bisa merubah. Gak ada. Dan takkan bisa berubah. Relakan semua. Relakanlah semua itu, bahwa semua yang terbaik, semuanya terbaik untuk kita semua. Menyerahlah untuk menang. Hadapi semuanya. Hadap kurang bandar semua yang hadapi dengan tenang jiwa. Hadapi tenang jiwa. Semua baik-baik saja. Amin. Lagi hadapi semua yang terjadi, biar terjadi. Dengan tenang jiwa, soleh, semua kan baik-baik saja. Alah, begitu. Malah mangap-mangap cok begitu. Kue tahu yang gue ayangin angin apa? Semangat. Wah, kita ini lagu ini enak, kita mau ngantuk. Tapi saya suka lagu ini, Bu, karena susah apapun kalau kita senyum. Wong kowe wong mbok barang ora susah tapi lambine mecucah, mecucu kaya curut ngono. Berusahalah senyum, tersenyum untuk siapapun. Wis, Gusti Allah niku iso gumun ya sampean. Lah yo tak kei musibah masih tersenyum, tak kei masalah dia masih tersenyum. Indah lho. Gusti Allah bingung ki wong iki piye iki. Luar biasa. Amin Allahumma. Ya hadapi dengan senyuman semua yang terjadi. Hadapi dengan tenang jiwa semua. Tak dongakno leh kue panjang umur. Jadi kau menungso mati kabeh kue urip dhewean. Stasiun PL. Yo mae buka jis sing apik PL leh. Niki tiang Kendal sempat nyantri kan kula niku. Mes tunggal tahun niku. Ngaji butuh sangat angel. Sesuk niku sampean lagu iki mbok terjemahno istimewa. Nggih mboten? Istimewa lagu ini. Luar biasa, Masya Allah. Paribasan mung kula lho, kowe nglamar Sukini ditolak. Tetaplah tersenyum. Itu senyum. Yang penting aku sudah berusaha dan punya keberanian. Nikmat. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya katakan di sini, kenapa ini syukur? Jujur. Jadi jujur, kita kan ingin bahagia, betul? Bagaimana bisa bahagia? Mulut tersenyum aja susah. Wis senajan atimu ki mangkek, sesek, jengkel kayak kue, ning lambene bisa guyu bae, wah, pentol. Jadi kalau matur kayak kue, jadi atine bejengkel. Tapi mulutnya bisa guyu mesem ya. Wah. Indah ke depan asli. Allahumma sholli ala Muhammad. Langkah ini indah, langkah ini nikmat. Betul. Turu ya. Wes, ngaji dari sini hikmahnya satu dicatat. Disetel, didondomi, dijahit, dipaku, dipatri, dilas. Usahakan mulutmu tersenyum. Muga-muga sak matimu kowe tetep mesem. Amin Allahumma. Kula nate takziah, mayit niku iso mesem guyu. Masya Allah. Malam Jumat mati ini, pas pengajian, sambat ngeluh, dikeroi, kebetulan wangsul, sedo. Masya Allah. Mulutnya tersenyum. Kulo takziah, aku sampai merinding, ya Allah. Geiki aku. Menangi mayit kok mesem guyu, Masya Allah. Hati sampeyan ngurakulino guyu, matimu iso menteleng mangap. Malah kadang mati ini malah koyok ora karo malaikat. Ojo. Sambune badhek. Semoga selalu tersenyum. Amin Allahumma. Ngomong malah ketuntun mungkin. Sopi sampai ngamuk karo guyu lak ra iso. Wong ngamuk njotosi wong ning guyu ora iso. Ora iso. Nusak. Jadi tukaran karung guyu ora iso. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Pun singkat. Muga-muga ahli syukur. Amin. Nek ora iso syukur, penyakit kunci judul kelonjai syukur kuwi kuncine supaya do sehat. Kita biar punya sehat. Amin Allahumma. Syukur adalah kunci kesehatan. Kesehatan akal, kesehatan hati, dan kesehatan badan. Sadat. Nek ora iso syukur, ora iso sehat. Contoh, jenengan kok ora iso syukur, atine, akale, awake boten sehat iku. Contoh, sing ning dhuwur kae pejabat pokoknya seneng dhuwur gitu. Mbok iku DPR apa kuwi bupati apa kuwi gubernur apa niku presiden apapun dia punya jabatan atau dia punya pangkat apapun nek ki ambake ora iso syukur saya jamin mesti akale gak sehat. Akhirnya mergo gak iso syukur akale ra sehat. Ora iso sehat. Contoh sing lagi ngetren Nazaruddin. Contoh Gayus, nggih. Niku nek ditakoni gajine iki jane sewulan iki pira? Jutaan niku. Tukang batu garap tenggen kula niku sedina tak bayar 50.000. Resik, seminggu berarti ping 6 wong minggu prai, berarti 300. 300 ping 4 berarti sak yuta 200. Kuwi durung bensine. Durung ngobrasi anak ibu june SPP ini nyatanya ya urep dengan gaji 1 juta wijek bejo sing kenae bayarannya 30 dan terus ngingoni anak nyekulake anak terus pilo nyatanya ya udah urep betul? Lagi gajinya puluhan juta koyone penghasilannya jutaan tapi dia korupsi. Ije nyolong duite wong liya, bukan haknya dia ambil, dia curi. Milik rakyat dia ambil, dia zolimi rakyat-rakyatnya. Loh, ngeten iki eneke dhek iso ora akal sehate. Ora sehat akale, sampe kok yo meneng lho diulak-walik ngono. Ora akal sehate yo meneng. Sampe iki jane iki do waras apa ora iki? Wong kok koyo tulup digetheki. Tulup diketeki ketek ditulupi ya you know? Ora do sehat akale nggih mboten korupsi berarti akale sehat mboten atine sehat mboten dia enggak bisa melihat ini nanti membuat penderitaan rakyat betul mergo akale gak sehat nggih wong dudu duweke dicolong nggih mboten lek enake iso kaya ngono mergo dheke ora iso syukur. Nggih mboten. Omah pun gadah, mobil gadah, tabungan gadah, gaji rutin gadah. Kok ora iso nrimo gak syukur, akhire ya korupsi. Betul? Syukur iso gaweke sehat akal ya alhamdulillah lah tak syukuri. Pensiun ya nikmat. Masyaallah. Ning ora iso syukur, awake ora sehat. wis bet gawe, wis nyambut gawe, kenteng wis mobat mabit montang manting ngalor ngidul ngetan ngulon. Jungkir walik nibo tangi rino wengi ngalor ngetan montang sirah dinggo sikil, sikil dinggo sirah. Lho ngono ndelalah kok ora entuk bati, nek ora iso syukur, wah miso-miso ni. Nggih. Padahal nek gelem nyukuri, subhanallah alhamdulillah sedaya nurung bati, ning aku bersyukur aku sudah berusaha mencari rezekimu ya Allah. Ning wontene dereng yen paringi nggih mboten napa-napa, sing penting kula sehat, bojo anak sehat. Kuwi perlu disyukuri. Duit akeh nek bojomu ora iso nrimo, wah. Njaluk jatah wae diplengosi tok kowe. Nggih mboten. Jadi saya katakan di sini, pokoke nek wong iku iso syukur, akale sehat. Amin. Atine sehat, ora serian, ora merinan, ora drengkinan, ora srainan. Tanggane iso bangun ya ora apa-apa, malah alhamdulillah. Aja nek wong iso syukur, nikmat lho. Senajan omahe gubuk, welik, mreyot, tanggane iso bangun tingkat kok buka ji ngene iki. Ku nek wong iso syukur, alhamdulillah, melu mulya. Angger takoni daleme pundi, Bu? Mereka lo stasiun Kaliwungu. Oh, lah sebelah pundi? Kanjengan niku stasiun, mengke enten griya apik tingkat niku. Lah sebelah ngene lah. Kan to mulya kita. Ngono. Wingkinge ngene. Ngaten nggih mboten? Melu mulya. Tanggane suku mobil anyar lho, alhamdulillah melu mulya. Pokoke mungkin nek jengan stasiun niku wonten mobil sedan ireng mewah lah niku. Omah sing elik niku sing nggo parkiran nggih kula. Nikmat melu mulya. Sami dianggen kula niku, pokoke jenengan anggere mriku wonten nyebut Kiai Gondrong kali cari iki setunggal tok niku. Lah kula wingkinge. Melu nunut mulya. Jadi kula matur termasuk niki muga-muga jenengan niki kanthi syukur niku ora serian. Amin. Ora merinan. Amin. Ora drengkinan. Amin. Allahumma ya Robbal, nek kowe ora iso syukur dur nyun sewu, atimu duwe penyakit, atimu penyakitan. Ane atimu serian ora kuat mentok, wah nek darahmu ora kuat dadi strokemu. Nek kowe nyun sewu kulino mangan enak, kacang-kacangan mlayune ning asam urat. Guru-guru ra iso syukur atimu serian meri dringin pikiran kenceng-kenceng wis asam urat kolesterol dhuwur darah tinggi stroke tetek bengek guru-guru gak iso syukur marake penyakit jujur menungso ki wajibe usaha nek usaha terus ndonga engko arep bati arep lara mari mati waras dadi lulus ora dudu urusane awake dhewe pun ento sing ngurusi Gusti Allah subhanahu tinggal mensyukurinya saja nikmat ning nek gak iso oh ya stroke sampean mbok pikar pikir mbok pikir pikar stroke mane kula sering guyon jenengan niku nek do duwe darah tinggi do stroke do asam urat do kencing manis do liver niku sebab utamane mung sepele kakean mangan mie kan ngoten. Kulo kagen mangan mie, dudu mie ayam tapi mikir. Kekencengan lemu mikir niku. Wis to sing penting wis usaha, wis donga. Ibarate modal urip ki dhuwit. Catet modal urip iku napa? Dhuwit. DUIT doane aja pedhot, usahane aja kendu. Nek wis donga karo usaha I istiqomah tegese ojo jomplang usahane kenteng dongane mleto semono uga dongane kenceng mbet gawene mleto ojo sing istiqomah donga karo usahamu kuwi nek wis mung istiqomah nembe tawakal pasrah arep badi arep mari loro mari usaha badi arep sekolah lulus ora munggah kuwi wis dudu urusan jenengan wis ana sing ngurusi dhewe nggih mboten nek gak iso ngene setrut gak iso ngono asam urat ora iso ngono kencing manis saestu. Mulane syukuri apa yang ada. Insyaallah nikmat uripe. Syukur kuwi kunci kesehatan, kunci kebahagiaan. Wis to, nyawang kae omahe apik. Engko nyawang wong liya apik kae. Nyawang kono apik kae meneh. Apik ora nonteke. Wis to syukuri apa yang ada. Wis itulah kebahagiaan kita. Gubuk lho punya iso syukur. Guyonan akeh. Omah magrum nek iso syukur. Ora ini udah merengut-merengut ngono niku. Tidak ada komunikasi di antara isinya di rumah yang mewah itu. Makanya mau gubuk, mau mewah, mau rumah apapun, kalau kita orangnya orang pribadi yang bisa mensyukuri nikmat Allah, turune yang ngorok, nikmat, urip niku tenang, nggih mboten. Muga-muga kita bisa seperti itu. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Kula niku nate seminggu gak duwe beras, Bu. Santri kan kudu mangan. Nggih ora usah bingung. Nyonya aku bingung, pripun pripun. Wis toh mantep. Ora ana wong mati niku. Nyatane ya ana wong mara, ngerti-ngerti. Kados niki kan setu. Setu niki kan wayahe bayar napa? Bayar tukang. Niku yo delalah, bojo pripun bi. Kowe iki meneng kok, kowe iki ndonga bedina salat jeng-jeng nyembah Gusti Allah kok ora duwe keyakinan karo Gusti Allah. Kowe kok salatmu berarti ngajimu lak mung ngilmu yakin tok. Kudune iki salatmu iki dadi hakul yakinmu. Wong ora yakin lah tenan. Wonten tamu niku tentara saking Slawi. Niku judule teng Semarang montore ilang. Lho niku STNK-ne difotokopi. Wah, insyaallah kecekel kula mboten. Amin amin. Lho niku pamit niku ninggali dhuwit niku 200. Lho, kelangan jek wong kelangan susah kok ninggali 200. 200. Tamu mulai turu saka Ponorogo demi Allah Ponorogo. Untuk acara 17 besok Jumat niku kula teng Ponorogo kali semut ireng. Iki ninggali amplop 100.000. Wis ora apa-apa 300. Tukang siji kebayar. Lho ngoten niku. Dilalah niku wong dalu kan ngaji teng Jepara kula. Amplope kleru. Jatahe sing kirok dikeke aku. Aku ya meneng wong 250.000. Mosok semalam Jepara 250. Terlalu. Ning dasare gondrong trimo. Lho kok ana umara susulan tuku-tuku 2 juta. Alhamdulillah. Lho malah dobel ra ora wani njaluk sing 250. Wah bayar kabeh nyoh-nyoh. Bojo iso sujud nangis. Lho wong niku urip iku digawe tenang, aja digawe piye-piye-piye. Ora iso ya wis ta pasrah. Ora di dhuwit ditagih kok ngumpet kleru. Hadapi. Nyuwun sewu nggih dereng enten yatrone. Nek enten kuwi mengki kok mboten parani tak wong sing mriku. Ora ora ya pripun mangpateni monggo pripun mboten. Nikmat. Ojo kok terus wah blai ge men akeh iki ngomong bapake lunga ya ngono wae. Bar iki anak ngomong bapak medal iki Pak. Waduh, iki aku mau bengi ngimpi kudu ketemu bapakmu meh nyocok ning impene. Impene kuwi isine aku kon ngikhlaske utange ya Pak Amur ana berarti ora jodho iki. Balik edol aku ning omah. Wah, batal kasep ngene. Karene nek dibayar. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Semoga kita termasuk orang yang terus bisa mensyukuri hidup. Amin. Karena hanya orang yang bisa mensyukuri hidup itulah orang yang bisa sehat hidupnya ya. Nikmat hidupnya. Amin. Kebahagiaan di tangannya. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Syukuri apa yang ada. Tuwek-tuwek kok ya melu nyanyi. Malam Minggu kan sing nom-nom sik. Tuwek iki engko jatahe jam 12 munggah. Sing nom-nom sik iki. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah semangat, semangat. Melakukan yang terbaik. Lanjut. Izin, lanjut niki. Lanjut. Oke. Okay. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Betul? Ora ana manusia yang sempurna. Betul? Elek ana apike, apike tetep wonten. Luwe aku apa wonten kurange, kurange tetep wonten. Mulane menungso nek gak iso ati syukur niki lho, wong jeneng menungso elek ya diwada, apik ya diwada. Nggih mboten apik lho diwada. Ngajine apik ya apik, sayange petakilan. Iki ana sing ngoten niku. Gondrong jane apik, omongane lho kasar, iki wado. Apike apik, nyanyine apik, sangune lho larang. Dadi wong niku apik ya diwado, apa meneh elek. Tapi yo semono kok elek, oh ya kadang di alam ki yo ana. Hebat jumadi, telung botol ora apa-apa. Elek ki dipubleh menungso ki ngono kuwi la ilaha illallah. Pun orang yang bisa bersyukuri nyun sewu, wong do pegatan. Mungkin ki mergo gak iso syukur lho, Bu. Kadang kala ngoten. Tidak semua tapi kadang kala. Lah pripun mbayai biyen ku ayu rumangsaku kowe. Jebul kok matane kero. Lah iki biyen pacaran ki piye? Ya aja ndelok kerone, kero ora apa-apa tapi mijitikan pinu. Nggih yo. Lah iya. Biyen iku rumangsaku seksi ngoten, begitu anak papat kok meledak awake ngoten niku. Kaya tong ngoten iki pripun. Tapi kan primpen ora boros. Mesti wonten apike, nggih mboten? Lah pripun sing mbayai cepul biyen iki tok ayo. Lah iki cepul mata-mata kok nek turu kok irunge mendelep pesek ngoten niku. Wis, syukur, syukur, syukur. Bojomu irunge pesek ki malah kowe syukurmu sing tenanan tak kandhani. Mergo nek kowe ngambung iso mepet. Terus mbok pegat mbok ganti sing mancung ngono piye? Malah sing irunge mancung ki malah biasane upile gedhe-gedhe. Kula ngomong ngenten kok ya bebungah marang sing pesek-pesek. Putih kurang ora ana enteke. Lah pripun Yai? Biyen rumah kula niku ya ora padha ngematke jebul tak matke wis umur omah-omah tuan taunan jebul kok wireng gembrot tenan. Ora apa-apa. Justru black itu adalah is power. Hitam itu simbol kekuatan, wonge pengkoh, tahan banting. Mbojak dodol es ya ayo. Ngangsu mikul banyu ya. Ya ayo, wong irengan malah gogot. Tahan banting kon mijiti ya penguk. Mantep ngono. Terus mbok pegat mbok ganti sing putih mulus. Ya, putih ayu mulus, biasanya malah kualik. Kue ora dipijiti malah kue sing mijiti bojomu. Kon masak enggak, tadi tanganku kasar. Ayune ayu tapi kon masak umbah-umbah e wegah. Apa meneh jak dodol banyu. Ora iso. Nggih. Ana apike, wonten eleke. Wonten eleke. Tidak ada yang sempur. Nah, nggih antos sing wadul kula. Jane kiye gondronge jane ki ganteng. Yo gondrong barang lho. Nek dipotong yo ganteng jane. Elek. Apik wis diwodo apa meneh? Eleke. Wis to tidak walaupun gondrong. Tapi hatinya kan lembut selembut sutra. Yeah. Ih keciplosan. Allahumma sholli ala Muhammad. Dengan putih bang. Tak ada manusia yang terlahir sempurna, enggak ada. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Jangan disesali. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup, melakukan. Walaupun jatuh tetap dia punya semangat karena hatinya bisa mensyukuri hidupnya. Betul? Walaupun dia hidup di kolong jembatan, di dalam kemelaratan, dia dalam kemusibah, dalam bencana, tapi dia akan bangkit. Karena aku yang bisa mensyukuri, walaupun aku musibah, entek-entekan, tapi nyatanya imanku masih ada, tubuhku masih sehat, aku bisa mencarinya lagi. Betul? Hanya orang yang bisa bersyukurlah yang punya semangat untuk mengikuti alur hidup ke depan lebih baik. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Yuk, sama nyanyi, sing nyanyi tak dong, ano, sugih. Yo, syukur. Syukuri apa yang ada, Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak kenal putus asa, dan tak kenal putus asa. Kok orang ada tepuk tangan gitu kok. Wong kene memang cetil-cetil tenan. Modal tangan ngene-ngene wegah. Wong kok ora iso ngajeni wong. Karepe pengen diajeni. Kalau Anda ingin dimanusiakan orang, coba Anda harus bisa memanusiakan orang. Pengen diajeni mbok ngajeni. Lha ngapalke ning mobil tenanan iki mulu. Sama. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Mboten ngertos iku dilalah mobil kok setelane lagu-lagu meniki wae. Iya naik main. Tur ge kula pikir-pikir ge. Bisa ae sanget niku, bisa menyadarkan kita. Wis monggo ahli syukur kabeh, ahli syukur kabeh. Mulane nyun sewu sampai disen di janji Gusti Allah. Wo nek iso syukur la azidannakum. Lu niki ora medeni wong niku. Gusti Allah sampai janjeni nganggu dua alat kepastian la adatul hasr. Kalian non takkit nih la azidannakum. Yakti bangal temenanan. Mulane yakin solikin bolikin adul bensin. Ora payu anae ayu tapi aku. Wis saking mantep lah ngoten ngono kon syukur kaya do wegah do abot. Aja nyalahke Gusti Allah. Salah ke awake dhewe. Ngeten nggih. Muga-muga min ij'alna ya Allah minasyakirin. Amin. Allahumma ya Rabbal. Ngeten nggih? Masyaallah. Rabbi hina syakirin. Ya Allah, muga-muga urip sing do rawuh niki kau beri kehidupan yang selalu terbalut dengan syukurmu ya Allah. Amin. Rabbi hina syakirin, agar nikmat sehat dan kebahagiaan dalam selalu menyelimuti kehidupan kami ya Allah. Amin. Wa tawaffana muslimin nub'ath minal aminin fi zumrati sabiqin nub'ath minal aminin fi zumrati sabiqin. Maula ya salli bareng-bareng sing bandar. Maula ya salli wa sallim. Masyaallah. Maula thank you. ngamuk padang bulan gak udan deres. Kurang sajen mungkin. Tombongan tok nih. Pun jam setunggal nih. Robbi, apa pakai itu buang kau? Kalau nyaman Gusti Allah. Robbi hayyina syakirin wa tawaffana muslimin. Robbi hayyina syakirin wa tawaffana muslimin. Nub'ath minal aminin fi zumrati sabiqin. Nub'ath minal aminin fi zumrati sabiqin. Kita kok terbawa suasana so nangis moni. Jenengan tak sawang-sawang kita biar perawannya kita mental bah gitu. Subhanallah. Apa-apa itu buka malih nikmat sekali ini. Rabbi dina ghaisa am nafi mubarak dawam. Rabbi sqina ghaisa am nafi mubarak dawam. Ya tu mufi kulli am ala mamar isinin. Yadu mufi kulli am ala mamar isinin. Ya Rab Mustafa. Yang keras. Ya Rabbi bil Mustafa. Ana waghfir lana. Thank you. mobil. Saestu ahli syukur kabeh di dalam hati yang bisa mensyukur hidup urip sing terbungkus dibuntel nganggo syukur niku Gusti Allah, urip sing nikmat, sing sehat, sing nikmat. Amin Allahumma, amin ya Rabbal. Susah iso nek syukur apa meneh penake masyaallah jane nek kanggone wong iman niku gak masalah. Ajaba amrul mukmin, kata Rasul. Aja amrul urepe wong duwe iman iku nyenengno. Nek dheweke iku idza asabathu idza mas sewu cara gampangane daripada salah hadis kan dina pikir nggih. Nek dheweke pas penak, pas enak, imanku metu syukure. Nalikane dheweke susah, metu sabare. Susah metu sabare, penak metu syukure nikmat. Amin Allahumma, amin Allahumma, amin ya Rabbal. Siji niku syukuran kelonjai. Nomor kalih khitan, singkat khitan itu yo khitan sunat ngono wae lah, sunat utawa ngetok mblek pucuke manuk kuwi terus ditekuk ngono. Jadi intine khitan sunat tetak supit tetoreh selam dan sebagainya istilahnya itu memang istilah yang perlu saya gambarkan di sini. Niki dicatat wong kuno istilah kene anake putune disunatke pripun. Enten adep badhe damel napa to Mbah? Kuwi lho putuku metake selamno. Nggih, enten ngeten. Ini dicatat, saya katakan wong kuno berarti waskito, orang kuno itu berarti ngerti sak durunge winara, ngerti sak durunge kejadian. Sampai diistilah kenge selam ke anak, nek dibantah yo, yo karang uramu dengkarpe yo, memang iku kurang pas jane. Wong kabeh lahir bayi kuwi Islam kok, kullu mauludin yuladu alal fitrah, kabeh bayi kuwi Islam. Lah kok wis gedhe gerang kowe megek disunati kok megek diislamke. Kula matur, ini hanya sebuah wacana yang sangat luar biasa lho, Bu. Jebule terjadi kan sekarang ini. Iku wong kuno lek ngomong nyunatke anak, ngislamke anak. Niku jebule yang terjadi niki buktine niki. Saged dinyatakke. Zaman maju modern, jebule sing sunat ora wong Islam tok. Wong Kristen ya sunat. Wong Hindu sunat, wong Buddha ya sunat. Cina sunat, Bu. Ngajenge kula persis kan Cina. Tak takoki, kok sunat? Sunat Pak Kiai, ngenyek. Subhanallah. Sampai ana guyonan to niku. Guyonan wonten kiai ketamon Cina. Ndelala dina Jumat mlebu Islam. Alhamdulillah. Lah santri sing paling beling ning pondok iku, wih. Mbah Kiai abahe tok tamu Cina mlebu Islam, Kang. Alhamdulillah Cina gelem mlebu Islam. Tapi wis sunat durung, ya paling durung. Wong gek mlebu iki mau entes. Lame bapakke tak jajal tak rogoi. Salat Jumatan ki kok iki lho. Salat tuh bagaimana Pak Kiai? Wis pokoke anggere salat, anggere sedekah, wong lungguh lungguh ngono lah. Santri sing beling iku ngetutke burinan. Allahu Akbar. Akbar. Begitu sujud diroga. Lah mergo kelingan dawuhe kiai, kowe anggere kok anggere butuh manut sujud-sujud, wong ngadeg-ngadeg. Lah kaget kok bating. Lho, model salat kok rogo-rogoan ngene. Akhirnya begitu sujud meneh, ngrogo ngarepe Cina. Lah sing ngarep ora ana ujar ora angin kok dirogo wong kaget ta, jempale dipuancal mburi Cina nek duwit. Waduh, Ora ngamuk cinane wong kelingan dhewe iki kiai. Karek niru akhire ya cinane mancal mburine to cedhek. Kacau. Cuman hadise ora sokeh. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah nek kabeh wong iku sunat, takok ana to wong Kristen wong Cina do sunat. Kenapa dia sunat? Karena khitan itu ternyata sebagai sarana untuk kesehatan. Dunia medikal kesehatan itu membuktikan ketika seorang laki-laki disunat, maka 99% tidak akan kena kanker titik. Ini askah ya titik. Agak dijenggot ya titot. Jadi dia cilik titit. Jadi mereka khitan, mereka sunat karena untuk kesehatan. Anak ini kit yang terjadi sekarang zaman sekarang ini, oh iso-iso jadi gurugan, lama-lama tertutup bahwa khitan itu sebetulnya adalah sebuah syariat agama dan satu-satunya agama di dunia yang punya syariat khitan hanya agama Islam. Titik. Berarti wong kuno was kita ya. Ngislam ke anak. Berarti kena gue pengeling-eling. Besok ki bakal sing sunat orang Islam tok. Wong kabeh do sunat mergo untuk kesehatan. Ngene iki sosoke ndak lali keselimur gurugan. Akhirnya nek iki syariat ini syariat agama. Dan satu-satunya agama hanya Islam yang ada syariat sunat. Betul? Ini saat ini wong Kristen melu-melu kok. Duwe gawe yang ngeten iki kok. Sulur jenan. Kulo entuk nanti entuk ulem, kanca kulo niku Kristen. Nyunatke anak yang duwe gawe kok. Mulane saiki nek sampean wong Islam gawe undangan tambahi mengharap kehadiran bapak ibu saudara dan saya punya hajat mengkhitankan garis miring mengislamkan. Jangan lupa itu syariat agama. Tanya orang Kristen, ada syariatnya sunat itu? Tidak ada. Hanya Islam yang ada syariat ini. Berarti wong kuno was kita ni. Pun muga-muga niki awaluman sak niki. Awaluman manusia pertama kali yang sunat itu Nabiullah Ibrahim alaihis. Kenapa sunat? Karena beliau dalam tafsir, sebagian tafsir dikatakan 80 tahun umurnya, tapi belum punya anak. Subhanallah. Istrinya dua. Istri yang pertama, itu kan Siti Saroh. Siti Saroh. Yang kedua Siti Hajar. Siti Saroh sudah umur 78 tahun, enggak punya anak. Dia perintahkan kepada sang suami, ya Rasuli, ya Habibi, ya Ibrahim, ku izinkan engkau untuk menikah lagi. No. Ini istri yang hebat. Wah, tidak. Cukup satu kamu. Tidak, ya Rasul, ya Habib, ya Ibrahim. Nikahlah lagi. Loh, aku sudah tua. Nikahlah yang lebih muda. Langsung Ibrahim sujud nangis. Ya Allah, kok koyok ngini. Punya istri yang luar biasa. Tak dongak gini, suargomu di sisi aku. Aindak al-jannah. Kowe bakal untuk suargo. Pengen swarga mboten, Bu? Pengen swarga mboten? Iki saking cintanya akhirnya dientukke wong perawan ting-ting jek cilik, namanya Siti Hajar, itu umurnya belum ada 17 tahun. Umur tuh jadi Ibrahim pun meh 70-80, Siti Hajar niku umure nembe mungkin 14 nomor 12 tahun. Masih muda beliau, masyaallah. Mulane aja mbok sengeni nek ana kiai iki rabi nom. Allahumma shalli ala Muhammad. Engkowe iki ora iso. Hawamu nyongga ning tenagamu ora iso. Subhanallah. Akhiripun terus niku dinikah kali Siti Hajar niku. Subhanallah. Lah umur 80 terus orang ente anak meneh bingung akhirnya untuk dawuh khitan sunat niku disunati dhewe niku Nabi Ibrahim. Sunat ki ambak. Lah bar sunat terus kumpul bojo masyaallah. Hamil. Nah, lahirlah Ismail dari Siti Hajar, lahirlah Nabi Ishak dari Siti Siti Sarah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan ini barokah khitan apa sing dadi angen-angene keinginannya Allah berikan, Allah kabulkan. Pengen keturunan Allah kasih keturunan. Muga-muga bar disunat anak lanang niki Azka niki saged kasembadan apa yang diinginkan dan dicita-citakan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Allah mengabulkannya. Amin. Seperti ketika khitannya Ibrahim, Allah juga mengabulkan keinginan dan hajat Nabi Ibrahim. Amin Allahumma. Memulai nyun pangestu niki mengke bar sunat terus niki bar pengajian niki ya syukuran sekabehane. Ya syukuran omahe, syukuran sekabehane keluargane, putrane, bocah niki apal juz amma, gitu. Niki kan apal juz A, TK pun apal juz amma niki Azka niki. Terus kula matur kalih bukaji, punya apal jaman dereng apal niku umroh ke. Alhamdulillah niki pun apal terus sunat, terus niki kataman mengke tanggal 30 niki mboten. Kanten alangan 30 Juni mangkat umroh niki Azka niki kalih ibu-ibu. Jadi tidak ada ini luar biasa niki. Jadi muga-muga mengke ya saged dadi putra ingkang iso mendem jero mikul durung tuane keluargane nggih. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya robbal. Kula matur dadi niki khitan ini syariatnya Nabi Ibrahim tapi tetap dipakai untuk syariatnya Rasulullah kagem agami Islamipun. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Kon manut, kon manut. Masyaallah. Muga-muga niki dadi berkah Azka, berkah sedoyo sing rawuh. Berkah keluarga Pak Kaji Warno. Amin Allahumma. Menjalankan syariat Nabiullah Ibrahim sebagai abal anbiya yang dikasihi Allah tersebut Khalilullah. Semua tirang anak-anak wedus dengan judul sunat. Kiam Nabi Allah Ibrahim, sebagai Muka-muka orang mung anak lanang niki, muka-muka sedoyo lari-lari kula panjenengan, keturunan kula panjenengan dados durriyatan thayyibah, keturunan-keturunan sing ahli sholat, ahli ibadah. Amin. Muka-muka nesu ahli sholat, ahli ibadah, rezekine lancar, ibadah istiqomah. Muka-muka uripe tebih saking musibah lan masalah. Amin. Lamun tuko tutup titipan jenis musibah masalah, Allah maringi kawilut singan pelan keselamatanipun. Amin. Allahumma ya Rabbal. Pun masya Allah kula titip niki. Jadi nyun sewu, kita doakan bersama-sama anak lanang niki Azga Alafa niki tetus lari kang soleh seget mendem jurut yang sepuh matan nge. Jenengan amin. Muka-muka nge putra-putra kula jenengan nge sami. Amin. Lan apa saged mbayahi wong kula niku dudu wong sugih. Lho. Apa nek saleh-saleh kae kudu wong sugih, anake wong sugih? Lah kula niku mboten saged ngaos. Lho apa anak saleh-saleh kae kudu anake wong sing iso ngaji? Tak oya. Lah kula niku tiyang kere. Apa wong kere iki ora iso dadi anak saleh-saleh kae? Sedoyo niku mboten ngertos. Anake kiai nakal yo akeh, anake wong nakal dadi kiai yo ono. Wong ora ngerti. Lah kula napa saged wong lu tiyang rusak, tiyang bosok. Ora apa-apa. Bosok kan wong tuane, anak kan ora ngerti apa-apane. Halo tetep wong garise wong ora rusak, besok mesti ana sing rusak. Lha apa kuwi Gusti Allah? Wong yo aja ngono, wong ora ngerti. Kula duwe santri. Anak bapake niku ustaz, bapake niku madrasah duwe. Anake ning pondok belinge kurang ajar, malah anake gentone nggon kula malah sopane pol tak au sopan santun mlaku ning ngarepe wonge gurune kowe diwangi kleset-kleset. Anake kiai melu-melu tapi bar aku mlengo mlayu ngoten iku. Dadi ora jaminan. Kiai lak menurut jenengan, munggo Gusti Allah belum tentu lho. Mulane niki dina anggere tetep yang sowan nyuwun dodolane laris, sing pengen nyalon bupati, sing pengen dadi apa. Wingi sing terakhir iku tiyang Polda. Wis munggah pangkate tak kei syarat siji iki dilakoni. Kowe seminggu iki tak kei tugas bendino gawe sego telung bungkus. Golek ana wong edan. Kekno wong edan. Ngoten tok Mbah Yai? Ya. Insyaallah lip. Lah kok ngoten, kowe kira ngerti. Sopo ngerti di antara wong edan endi sing mbokae mangan iki waline Gusti Allah. Wali iki ora kudu nganggo serban ngene iki. Sing omong sapa nek wali iki udengan buaya ngene iki. Wali itu serbanan, saya ngomong seapa. Ini wali serbanan, kasih jenggot betina serbanan ni kau Iya. Siapa nyono? Wong dokar dadi kiai lagi kasih jenggot lagi. Mau ni kusir jarian di kuning zaman. Kenek omprengan, nyopir patirang. Iki murite gaya pirang-pirang, tamune pirang-pirang. Sak idune wis mandi yo. Sawah dipangan weren didone ki ambake werengi minggat. Ya saking badheke idune. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong ki ora ngerti. Nek wali ki nganggo ngene ya repot. Justru nek mang makome wali, malah wis ora ngurusi donya. Ya wong edan kuwi sing ora kedonyan. Nyumbahna Allah. Dilakoni ini kan wingi pun 3 dina niki, 4 dina niki. SMS, bah dinten niki kula segone pun mambu. Lah kok mambu? Lah kula golek wong edan mboten entuk-entuk. Subhanallah. Itu ilmu lho, Bu. Ada rahasia di balik rahasia kata Bang Ali. Golek wong edan mana dadi edan dhewe ya. Subhanallah. Pun banyak makna di situ yang jelas pun ojo cilik atine. Semangat. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Wes. Ibaratnya sing sing sampeke niku, sampe niki kok namine hadroh semut ireng. Lakon niku. Damel lakon niki. Semut ireng anak-anak sapi. Semut ireng anak-anak sapi. Kebu bongkang nyabrang kali Bengawan. Keong-keong gondang larak sungute. Hehehe. Timun wuku kadang walu. Surabaya gegere. Kepati-pati. Kekere wong oyak macan. Kecandak wadai bumbung. Alun-alun Kartosuro. Gajah mekto. Cinancak wis ik isudo guri. Patine cinuco. Ayam. Tiba kaya apa ini? Cinuco ayam. Ngok ngok ngok ngok. Ler. Ler ler. Ler. Iler. Tandure. Usumi ler. Tak ijo. Tak sengguh temanten anyar bocah penekno blimbing kuwi lunyu-lunyu penekno kanggo baso dodot kumiter bedaing pinggir tondo mono jlumatono kanggo sebo mengko sore mumpung padang mumpung jembar yusura sura sampai ini yusura sura hiyo jawab sok hore koyo-koyo nguak sial ngeten nggih nguak sial nguak sobek wis nguak penyakit mongin cobi lalan yusura sura ler iler ler iler temanten anyar bocah angon dodot ira dodot kumiter bedahing pinggir condomono jlum kanggo sepo mangkosone mumpung pada rembulane mumpung jembat kalalane mumpung padang mumpung jembar yo kurang banter, kurang kompak. Gua sial, gom-gom-gom sesok langsung ibarat wong berdiruat kabeh, lolos kabeh. Penyakitnya minggat, sial hilang. Amin Allahumma. Bila ini, mumpung padang rembung, mumpung jembar, mumpung padang, mumpung padang, kurang banter, mumpung padang, mumpung jembar yo surah surah yo di rumah ana kok masjid mutakin ke apa to ngaji ure. Muga-muga niki saestu. Semut ireng anak-anak sapi. Semut iso duwe anak sapi lha yo. Semut cilik kok anake dadi sapi gede. Niki kudu digagas nganggo ati, aja nganggo akal. Nek nganggo akal njeblug polomu. Mulih sing gremeng gondrong semrawut. Semut kok anake sapi terus silite sepira. Niki sanepo muga-muga dadi bebungah lan semangatin jenengan sampean dadi wong cilik aja cilik atimu. Kowe wong susah, kowe wong kere, wong bodho, wong rusak paribasane aja cilik atine sampean. Muga-muga anak putumu aja kaya awakmu. Amin. Rekoso awakmu mulya anak turunmu. Muga-muga budul awakmu anak turunmu dadi wong pinter. Kowe dadi wong cilik, muga-muga anak turunmu dadi wong gedhe, wong pangkat. Kowe wong rusak, muga-muga anak turunmu dadi wong genah, wong saleh salehah. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Nek kula maca sejarahe mbah-mbah buyut. Dhuwur kula niku wonten buyut kula niku bajingan. Nek ngrampok niku ora tanggung-tanggung mebur, mualah jajah disa melangkori. Tapi suwane nyatane putune ya ana sing dadi genah ngene iki. Dadi kula matur teng mriki pokoke kula niku jane mboten seneng ora duwe cita-cita kaya ngeten iki. Ning mbok menawa tirakate mbah kula bapake bapak niku mbiyen niku murite kata diswantet kali tanggane niku sampe nyun sewu bolak-balik kali selamat diparani sing nyantet niku. Sampeyan ku tegel kali kula wong tangga awake dhewe tetanggan kok sing apik. Nek wonten luputi aku di ngapura, ning nek tegel aku jajalen sandhatan aku ora bakal mempan. Ning nek kowe nyandhet ilatku bakal mempan. Mergo ilat kuwi kelemahanku, diduduhke. Lho ora kok mari ora dadi sadare malah dijajal. Mulane wonten sejarah dicatet dalam keluarga saya, mbah kula bapake bapak niku. Mulane nek kula sampean maca teng Facebook teng kula nganggem gelar Al-Matoyibi, mergo mbah kula namanya Matoyib. Iku sejarah yen putra antas yang sugeng kan sunggal niki Mbah Ahmad niku putrane pas enten kecukup cerita mbahmu nggir biyen matine ilate ilang bosok dadi mbah kula niku ilate bosok tapi subhanallah jadi Pak Lurah gawa bedil Gusti Allah mau adil delalah putune iki lho mbahe iku ilate disandhet wong dadi lan bosoke matine lan matine putune ilate payu rumangsamu iki mau slot ronde ketiga lho. Mau tambak dalam teng sawah besar terus mampir teng Tlogosari. Tak buka ning amplope jeteng mobil niku. Gitu. Sing tunggal tak buka mbayar ning tol 600. kira-kira siji munggah mudune 500. Wis sak yuta 100. Modal cangkem tok niku, Dul. Nek iki mbuh niku. Ngaji nek bolo dhewe ora penak ini. Tapi yakin lamun gak diweni gak apa-apa, sesuk entuk ijol akeh. Wis yakin ngoten niku. Subhanallah, nek sesuk ning Banjarnegara niku jam 09.00 wis jelas di tangan. Mergo wis janjian. Minimal pokoke 7 juta. Lho ngoten niku. Lho kok larang yai, aku nek murah dijewer Gusti Allah. Ayat Gusti Allah kok bodol murah. Wala tashtaru bi ayati samanan qalilan. Nyangoni dalang wani puluhan juta, nyangoni penyanyi telesepke ora iman-iman ning susune penyanyine kok. Nyangoni kiai kok sak penake udele dhewe. Protes aku ngene iki. Pun kula matur kira sing ora ana berkahe we wira-wira dibayari kok. Mermangsane kene iki angger ngomong niki apa ora ana berkahe piye. Mbah ku ki latih basa delala kok ya tekdine kok ilaku sing payu alhamdulillah. Muga-muga rekasamu anak putumu sing ngunduh. Amin. Semut awakmu, anakmu putumu dadi sapi kabeh. Amin. Napa saged yai kula saya orang terhina? Siapa bilang? Sejarah mencatat niki lakon niku. Niku gendeng, niku gendeng. Gendeng niku asale saka lemah. Gendeng asale saka lemah. Gethok asale saka kowe ngaji ngantuk ora entuk apa-apa. Langsung magega. Gendeng asale saka lemah. Tidak semua tanah bisa jadi gendeng, betul? Gendeng itu lemah sing tahan banting. Tanah yang manut sama cicaan sama yang nyidak. Lho, kiai ning sor gendeng. Presiden ning sor gendeng iku. Menungso mulya kaya apa jaduk kok ning sor gendeng. Padahal lemah tidak-idak, betul? Kaji jenggot gaya iki. Sorry. Aku dukun sekti kok turun ngisor gendeng. Aku urip ning sore lemah. Ya, terserah dhek meh turune dhuwur gendeng ngono. Lemah to niki, lemah tidak-idak, tapi tidak ujug-ujug lemah jadi gendeng, butuh proses. Lah proses inilah yang akan saya terangkan. Biar supaya anake dhewe iki tidak-idak ibarat lemah, ayo dadi gendeng mulya ya le wong tuwa nunut mulya ning ngisormu ngono lho. Ora muni amin. Anakmu yang gelul ini. Nak dongak no lu, sing mbok jagake besok iki ya dongone anakmu to. Jenenganku paribane bosok, nakal, bejijat, bedudak, bedut. Rusak uripmu, mati kowe. Ning jero lu subhanallah apa sing do cetil-cetil iki was. Pelitmu ngungkuli singkek. Singkek iki saking pelite are ngisinge dicekek ini. Kue pelit cetil nyuwun sewu gitu. Ning kuburan pengumuman. Ini ada hadis nih. Pengumuman kabar gembira bagi pencetil-pencetil niki. Singkek-singkek ini sing pelit-pelit. Pengumuman matimu ning kuburan ora bakal disiksa kalau malaikat mungkar nangkir. Yo. Wong pelit ki malah apik ning kuburan ora ditekani malaikat mungkar nangkir. Nggih. Tapi meneng kono mergo wis ana ula, klabu, angkala jengking ngono. Malaikate sing ngalah sira apa kowe kok sentekno kowe lah. Lah sapa ula kabang? Bondone sing digegem niku. Kuwi, kowe terserah milih malaikat atau milih kala jengking. Allahumma shalli ala Muhammad. Kowe disiksa ning kuburan, anakmu iki lho nangis ning Gusti Allah. Kirim Yasin, kirim Quran, sak juz, rong juz, 30 juz, subhanallah. Nangis di Gusti Allah, sebusuk apapun dia adalah ayahku ya Allah. Sebusuk apapun dia adalah ibuku ya Allah. Ampuni ya Allah. Bergetar arasnya Allah, turun rahmat Allah. Adem kubur sampeyan. Mau sing amin sito iki. Cerdas sampeyan. Liyane remuk kabeh. Malah tuwean ngene sing bejo iki. Allahumma shalli ala Muhammad. Lho ini sing mandi do, cepet nyambung donga mayit, nyambung ora dungune kiai. Kiai donga iku yo nyambung tapi kalah sinyale karo dungane anake dhewe. Awwalatin salihin yad'ulahu. Anak saleh sing nak ngisi ning Gusti Allah njaluk ngapura wong tuane. Kula pirsa jenengan nggih pirsa ki ambah ya Allah mak kula kados mekaten, bapak ngeten. Tapi dengan ridhomu ya Allah kula nyuwun jenengan ngapura bapak emak kula ya Allah. Seburuk apapun dia yang mengandung saya, seburuk apapun dia yang membiayai saya, mendidik saya, menjadi perantaraanmu untuk menjadikan aku sebagai manusia ya Allah. Ampuni ya Allah. Lho anak kok ngene ning kuburane sampean? Kuburan kok wadang wadem. Lha ora muni amin meneh kowe iki lah. Kok tuwean terus wah bejo bejo. Duitku piro iki moyo? Lho sampean ku pengen kuburane adem ta ora? Pengen adem mboten? Pengen kubure adem? Pengen seksone mandek? Wani piro? Allahumma sholli ala Muhammad. Niki ada harapan ternyata. Didiklah anak-anakmu. Didiklah anakmu. Masyaallah. Muga-muga niki saestu. Semangat, semangat, semangat nggih. Semangat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Semut iso duwe anak. Wong didaidak wis dadi lemah, dadi mulya gitu. Iya, didaidak anake manut, kon ngene manut. Nek salah ya dipepekoke diajari kurang ajar. Anak diajari kurang ajar, tiba mek debuk supaya karepe apik ning ora bener. Hati-hati karepe apik ning mboten bener. Anak nangis tiba tatu. Kodoke, kodoke, kodoke. Kuwi ora bener. Ngajari anak tidak tanggung jawab. Lho adik sakit to? Jatuh sakit kan, tadi adik enggak hati-hati. Gitu yang bener, so kodoknya, kodoknya. Kodoknya bisa ngomong, bisa sewengi di teot teblum gue. Kakekannya kurang ngopo-ngopo. Gue kodok bisa ngomong, protes sewengi di kamar, teot teblum, teot teblum. Nah, bisa turu. Aku rasa salah kalau disebut-sebut. Kodoknya Melayu, kodoknya Melayu. Anak mau ajari manja, wah, wis to salah ya bapak-bapak. Lho dadi gondrong ini iki, dimantakok bapak iku lho, masih hidup beliau. Nyun sewu kerasnya masyaallah. Subuh bangunnya anak-anaknya kami tujuh bersaudara harus lebih dulu ketimbang orang tua. Subuh kok tangine dhisik wong tua. Wah, ngalamat pak iku wong. Wong nek wong liya niku gawe karo sajadah. Pok pok pok karo sapu. Nek begitu anake langsung puak ngono. Ngeri lho. Turun ning amben cekel sikile saestu demi Allah niku untu akhire buak. Subhanallah diajak sebut kerap bar magrib ora krungu anake ngaji goleki. Keras niku, ngeri. Nek nendang ngono ngeri kok tes kelingan niku. Kula gek jagongan leren patese. Dipuarani sing mesake Mbak Yu kula sing teng Jakarta tumpun dong buak sampai nguyuh ngon cor. La ilaha illallah. Saya masih ingat itu demi Allah. Kepoyoh. Mulane kula damel guyon kali Pak E. Sakniki ya sampun 80 tahun bapak niku. Masih hidup alhamdulillah. Itu stroke. Sakniki bapak umur 80-an stroke. Jadi astane yang tengen mboten saged. Wingi mending wingi blas lumpuh. Tapi alhamdulillah sakniki pun saged mlampah. Malah pun nyuwun umroh wingi. Wah, gaya pelatihan nganggo. Pak nek kowe iso nganggo klambi dhewe tak umroh kowe, Pak. Nganggo klambi wingi tele-tele kowe umroh. Yo karo kowe, mok aku. Sarungan wae ra iso ngene. Setruk nek mlampah ta sing. Aku matur kowe, Pak. Apa badhe matur nggih. Jenengan diganjar ngene iki sampeyan iki kualat kali kula, Pak. Biyen janturi anakmu sak ngawur-ngawure. Saiki rasakno wae setruk kowe, yai kowe ning. Heeh, ya ora apa-apa wis. Ngene iki nek aku dendam, Pak. Tak dugi yang kenten kowe. Ora cekekalan sampeyan. Amono teko. Ayo, kula latih niku kale kerekan niku. Badanku syukur kowe. Mine ngaplok anake mareme pol. Ning kadang nek turu ngorok niku untune dicopot ya melas. Ternyata sudah rapuh. Kula matur niki, lemah di pok-pok dicitak di wah masyaallah pokoke niki anak lanang niki askan niki wis TK wis apal jus ama wah masyaallah karek neruske wah ora terima gedeng elek niku gedeng pres bisa dadi subhanallah muga-muga iso ngangkat derajate wong tuwa amin Allahumma kula niku buka TPK guru-guru ana wong wedok lemu ireng katokan cekak jewer anake mara teng pondok bah mbok pondoke buka TPK to bah ya ngopo mak alah kulon tiang buten ngaji kulon buten sholat kulon buten ngarep-ngarep apa-apa sing anake kula bah lah pengen ngopo sepenting kula mati ana sing dungakno anake kula boten saged ngaji dolan mawon lagi mengki kula saged dungake kula boten wong ora sholat kowe pengen didungake anake akhirnya buka TPK sampai niki sampai jalan tuh kisah niki sebabnya ya wong ora sholat katokan cekak marane pondok jewer anake nek buka TPK anake kula dadarke mriki awaluman niku akhirnya terus ngirit tonggone ngirit koncone ngirit sebabnya kok malah wong sing ora kudungan kaosan katok cekak demi Allah wong iki super cerewet terkenal niku provokator niku tapi dadi sebab ngadeke TPK teng pondok niku aku kula niku pengen anak kula sing aku mati ana sing ndungakno bah lho la ya wong ngene cek pengen ndungakno berarti dhewe wis niki keyakinan dungane anak iki luwih cepet nyambungi ngeten nggih muga-muga semangat dhateng panjenengan sedaya amin Allahumma amin ya robbal tulung titip saestu dadi niki sampe wonten dawaken muru auladakum bi salasati khisalin anakmu telu lho jadi siji bi hubbi nabiyikum anakmu kudu seneng karo nabi ini karo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khubbi ahli baitihi ahli baiti kanjeng nabi sing telu niki hati-hati dadi kon Quran Qurane kon nemeni saestu niki kaji jenggot niki diganjar dititipi karo Gusti Allah nikmate luar biasa penyakitnya napa dadi batu empedu niki ketoke ganteng asline niki empedune bermasalah niki gitu. Jadi subhanallah wangger mumet gliyang obatin apa Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Quran iki dadi obat. Quran iku dadi rahmat. Masyaallah. Mulane niki nek anak wis kok ngene jenenge insyaallah cetekal di RC iki masyaallah. Amma yatasaa'alun terus anggere kok dugi mriki dolan mriki mesti asga kok tas ayo nek iso nutukno cepek ngene wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta ayo cepek lanjutke cepek subhanallah ini kula niku seneng nek cah cilik niku wingi kula dolan tengene kanca kiai niku umur berarti kelas gangsal 4 mau naik 5 berarti kelas 5 SD pun entuk 6 likur juz subhanallah bapak e hafal Quran ibu e hafal Quran diulang dhewe lalu papa SD 6 likur juz gregel ngaji tong mriku diceritani pangestune Gus niki putra kula pun 6 likur juz masyaallah tak tes wah luar biasa akhire ngajikan tok amplop iki jujur nih langsung tak gawe amplop e isine tadi kok tak longi gue bensin ora entuk. Ya nek sak itu setengah ya kakean lah. Ya subhanallah kula matur teng mriki bahagianya anak wong tuwa niku ya Allah, donya seneng ning konone apa? Malih. Jenengan niku didak-idak karo malaikat ning neraka. Jenengan dikuaploki malaikat ning maning neraka. Dikaploki malaikat ku ora kiamat iki, ngeri. Tapi anaknya jenengan nangis ning swarga. Ya Allah, kula kangen kali bapak, kula kangen kali ibu. Mangkumpul ke male ya Allah, kula kali bapak, kula kali mak, kula ya Allah. Biiznillah. Allah mudhoke rahmat, dintas ke sapa neraka niku. Pramuni amin. La ilaha illallah. Yes. Ah. Anakmu ya paling kowe mati malah gitaran malam ini. Ku sendiri mak kancane aku mak tak ada yang menemani ing kubur malaikat tambah oh kae kelakuane anakmu kae bajuk bajur malaikat ora ngeri niki pun kula matur niki saestu muga-muga barokah kae anak-anak sing do manut sing do saleh-saleha muga-muga kena nggung nyuwargake uripe kula njenengan sedaya donya kubur akhirat. Amin Allahumma. Semono nek anakmu ya nah. Nek anake nah, oh donya akhirat swarga. Nek ya nah. Kuwe wong e ngajine hebat kaji ping 27. Sedaku pirang-pirang nek anakmu ya nah. Wah. Kuwe ning swarga gek fly. Kaya anakmu ning kono kowe. Nah, aku lorin ku boten dian kalau Pak E. Wis cilek kan ya, Gusti Allah. Elek ke tapi ya omong elek-elek dah. Dadi neraka ni sampeyan. Na'udzubillah min. Pun kula matur niki. Tanggung jawab. Pun semangat. Amin Allahumma. Amin ya Robbal. Titip niki. Jadi prosesnya ngeten setunggal. Anak kudu dididik agama, nggih. Kudu dididik agama. Orang iso mulang diulang ke wong. Kiai kata, ustaz kata, madrasah kata, pesantren kata, mboten kata duit, gratisan ya kata. Nggih mboten. Sekolah agama iku mbayare mu meri bergisi tambah darah tur ber. Insyaallah anake saleh-salehah. Amin. Allahumma ya Rabbal. Lho kae dimajake di pondoke kok nakal. Sing di pondoke wae nakal apa meneh? Ora mondok. Sing dimajake wae nakal apa meneh sing ngono sungguh patuk lho kae ngono kae pondok kaya entane mbling aja ngono. Justru wali lah ya sing dipondok kowe iso ngono ya apa meneh? Sing hati-hati wis iso tiba apa meneh? Sing ora hati-hati mesti siji niku setunggal dicatet. Nomor loro demi Allah butuh perhatian. Wis iki dina rusake anak-anak generasi muda iku mergo wong tuwa do kurang perhatian. Lungone ning ndi karo sapa jam pira numpak apa nggawa apa? Mulih ya apa numpak apa nggawa apa jam pira karo sapa wong tuwa kudu ngerti nek ora mbok kikiri ngono bar iki jaman wis rasa digambarno masyaallah rusak masyaallah halak rusak sedoyo dadi niki kasus niki rusake bocah niki masyaallah ning kota kecil saya sebut namanya P kula niku seminggu teng mriko di sebuah kecamatan yang sangat terpencil niku lulusan SMA wingi niku Yun Sewu belum pengumuman niku yang sudah 8 orang niku sudah dikonangan nek meteng subhanallah wong bolong sak kecamatan meteng SMA kasusnya luwih parah meneh jebul malah ana sing SMP konangan gek Yun Sewu mbrojol ning WC niku keguguran niki rusake wong sak niki mergo wong tuwa kadang kurang perhatian. Mau ngerti anake dolane karo codot kok dijano. Kumpulane karo yuyu kangkang kok dijano. Ngeri. Wis titip-titip masyaallah, ngeri. Guru-guru handphone niku lho mari rusak niku. Saestu handphone niku setan. Mulane kula niki mboten nyekel handphone. Mboten nyekel. Nanti kula matur ngeri saestu oleh sing ana kamera ngono. Aduh. Handphone niku wong gedeng dadi cinta lho gara-gara SMS lho. Nggih, akeh selingkuh mergo SMS lho. Lah lebih sayang daripada istri dan suami ya. Esuk-esuk ayang. Sudah sarapan belum? Bojone ra tau ngelekno wong liya malah ngelekno. Hati-hati ya, doaku bersamamu. Terus niku nyambung pagi. Waduh. Metu bu ya good night. Waduh. Ngene terus wah terbuai. Subhanallah. Oh rembulan malam ini aku enggak bisa tidur. Hanya wajahmu ada dalam hatiku. Sing wae langsung aduh jawab. Aduh. Kudu tegas ya ape. Terima kasih atas pujiannya. Semoga ini menjadi awal daripada pertemuan kita yang abadi. Wah, tolong saling menjaga. Semoga Tuhan menjaga kita semuanya. Al-Fatihah. Monggo-monggo niki anak-anak niki tolong nggih. Wayahe ngaji-ngaji sekolah-sekolah, wayahe sinau-sinau, wayahe dolan ya dolan tapi aja di luar perhatian kita. Ngoten nggih, tolong nggih. Nomor terutama ora mung kelakuane, ora mung klambine, pakaiane, semuanya. Wis tolong. Nomor 3, jujur abote wong tuwa niku niki. Butuh contoh, uswah. Contohnya ini kudu sing apik. Wong pengen anake apik. Contohnya kudu sing genah, wong pengen anake genah. Ngoten nggih. Aja sembarangan ngomong miso-miso. Anakmu mesti kok ahli miso-miso. Wedhus ya. Kok ngono ngono padha wae wedhus ya. Wong tuwa padu, bapak kowe ngene turu ki mbok turu ning ombojo ngono. Wektu wong wae itu wektu wae melek malah turu, wae turu malah melek. Wong kok malah urip kok ngene dadi miso-miso. Kebu kowe iki. Anakmu mesti niru kebu-kebu. Tukwaran. Kowe kok ngamukan ngono to? Kowe wong kesetanan kesambar stasiun. Setan apa setane iki raimu kuwi. Wah dadi anak lewat rai. Kowe ngraike nyetan ke wong lanang. Berarti kowe lak ya ngeloni setan. Berarti kowe demit. Kowe demit ke wong jasar kowe iki ya apa setan alas. Anakku sengas berarti kowe kuntilanak. Kuntilanak berarti kowe anake krungu lewat mikir-mikir gendrune lewat gendruwe lewat. Kula matur jadi butuh uswah, contoh yang baik agar kita anak juga baik. Wis muga-muga niki telu niki. Didik agama, perhatian dan dicontoni sing apik. Nomor salajengipun kula titip niki wong tuwa aja pedhot ngelekke anak, nuntun anak, dongake anak. Muga-muga usaha niki dipesan Gusti Allah dadi berkah anak-anak. Amin. Salajenge anak-anak sida ngrungokno bocah-bocah, hormati orang tuamu. Taati orang tuamu segala apapun. Kowe dijewer, kowe dikaplok, kowe ditendang ibarate seperti itu bukannya orang tua itu enggak sayang, justru seperti itu karena sayangnya orang tua. Karena kamu salah, karena kamu ibarat citaan lemah mau meletot, ya perlu ditapuki langen lempeng meneh, ibarate perlu dikentengi meneh. Ngono lho. Bocah-bocah dirungokno, dijewer wong tuwa, "Pak, lu jewan-jewer lah, kowe ya salah." Wah, ya salat malah nonton TV. Wong tua kudu ini kena gak lem meletot mbok tur jarno wae ya berarti kowe meletot. Kula matur niki monggo bocah-bocah rungokno sekilas info untuk anak-anak, hormati orang tuamu, taati orang tuamu, ibarat kowe pengen mulya koyo gendeng, lemah ki anak sing nyitakkan wong tua. Ya kudune anak manut wong tua. Lah wis to, wis ora ana wong tua ku pengen anake rusak. Ora ana wong tua pengen anake amoh. Pengen wong tua mesti ya mulya kabeh anake genah kabeh. Lah prosesnya memang seperti itu. Mulane manuto taato. Muga-muga bocah-bocah sadar. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya robbal. Wong tu bapakmu golek dhuwit diriwangi dibotangi koyo ngono. Ibumu diriwangi jungkir walik gembol kowe iki 9 bulan 10 dino ya nduk. Aduh berat pendayang-pendayat meniki. Bayangin wong meteng niku lha ya aku mbiyen kok ngringkel koyo ngono ya 9 bulan ya. Bayangno wis ra kiduk akal kula. 9 bulan 10 dino kok digembol mae koyo ngono ya Allah. Aku tau jajal tak kei helm seminggu ora iso. Rasane sebah-sebah piye. Jebul kok ya angel dadi wong wedok ya. Durung kok nglairke kowe ya nduk, nglairke kowe ya nang, nglairke kowe iki butuh nyawa serep. Ngeri niku. Banyak wong tua mati guru-guru nglairke anake. Kudu operasi telat ora dioperasi. Itu sampai meten kentekan geteh, malah cekeng-keng matine malah kaku ya ngono. Ngeri-ngeri. Engko nek ngising bebelen kowe mendelak-mendelik ngoten. Lah iki terus bayangno nek emakmu nglairke kowe iki kaya apa? Kula nunggoni bojo kula sing pertama nglair, bojo kula pas nglairke. Pertama ayo mi, semangat mi. Bismillah mi, anake dhewe semangat mi. Nek begitu meden niku wah lemes. Lah bojo kula medeni koyo setan menteleng ngono kuwi. Lho kok malah welek medeni lemes. Arep tak terokke aku isin. Lahir tenger alhamdulillah. Lah yo kuwi tuku lahir tenger iki lho. Kowe ngising dijumbuti, ya ta? Umbel blewer ora nolap kepepete ya dicucup. Nggih, kula melangine anak kula mbiyen tak cucup niku. Mboten risi jumbuti tai dijak mertamu malah ngompol. Apa nek aku suka apa ki? Oh iki wae aja ngompol sik mertamu lah ya ora. Nyun sewu, mboten napa-napa lho ngene iku dengan sayangnya seperti itu. Nyusoni kuwe. Subhanallah kok gede-gede kowe do wani karo wong tuwa terus ketemu pirang perkara. Wahai jangan jadi anak durhaka. wanita yang mulia. Ibu-ibu semangat ini. Kau mengandung, menyusui, mengasuh, dan merawat, lalu membesarkan putra-putrimu. Lautan kasih sayang pada setiap insan, mataharinya alam sebagai perumpamaan. Terus pucu ewo, wahai jangan jadi anak durharka, amin Allahumma. Murkamu, murka orang tuamu adalah murka Allah. Tapi ridhonya orang tuamu adalah ridho Allah subhanahu. Maka tergantung, kalau anda ingin berkah ilmumu, berkah hidupmu, berkah kehidupanmu, apapun, kapapun, dimanapun, kuncinya satu, Tuhanmu yang tampak adalah orang tuamu. Pangeranmu sing ketok wong tuamu. Subhanallah, hidupnya jangan kau sia-siakan, karena kau akan menyesal kelak kemudian hari. Mumpung masih hidup, muliakan dia, bahagian dia. Kalau betul, ya Allah, jangan ambil bapakku, jangan kau panggil ibuku sebelum dia melihat aku berhasil jadi orang yang bisa dibanggakan. Wow. Orang muni amin, emang mungkin lagi rumah tapi. Angel-angel, wes rampung-rampung lah. Yes. Orang ngaji sumbangan, kata sesuai-suai. Berkah. Larap jaluk sumbangan, ra enak. Mantune bukaji ora nampa sumbangan to kiyane sumbangan. Wis muga barokah, muga manfaat. Ngaji niki iso dadi dalan padhang kabeh. Diparingi kekuatan iman, nggih, kekuatan iman. Muga-muga jenengan sregep ngaji, anak-anak ya sregep ngaji, ngoten nggih. Aja njomplang, ra kadang wong tuane sregep, anake keset. Muga-muga niki anak putu turun keluarga niku. Muga-muga min ahlil ibadah. Amin. Allahumma ya Rabbal, istighfar mawon, tunggu tinungo, muka-muka sing anak yang menyadari betapa besar jasanya orang tua, sing orang tua juga menyadari betapa sulitnya jadi orang tua, menjadi contoh, menjadi figur yang didambakan, jangan figur yang disia-siakan. Angel di wong tua niku, rusak sidik wong tua no, sholat, alah pak ayura sholat, ngaji pak ayura ngaji. Jadi semoga kita jadi orang tua, menjadi imam, menjadi pemimpin, menjadi contoh yang baik buat anak kita. Amin. Anak juga gitu, bisa taat. Walaupun mungkin wong tua ini urung pati sregep, urung taat, urung sholat, urung ibadah, tapi anak tetap punya semangat. Angkatan nggih. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Barokah ngaji niki, barokah Quran, barokah sholawat, barokah halaqah niki. Muga-muga berkah dateng Aska Al-Afa ini khususnya dan umumnya kepada anak-anak kita semuanya. Amin. Allahumma ya Rabbal Al-Fatiha. Al-Fatiha. Al-Fatiha. Kanti barokai Gusti Allah, kanti wasilah kali Rasulullah, wasilah kali poro ulama, poro kiai, poro wali sedaya mawon, khusus pengantin hadir wilayah dan wilayah mereka. Muka-muka sial-sial, sopek-sopek penyakit, sukerto, sedaya, ingkang wonten kulo panjang sedaya, dipun icali, didalakan, dipun pucal kali Gusti Allah. Al-Fatihah. Muga-muga sing do gerah diparingi sehat. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Go sarang-sarang. Alal kafi salatullah ala syafi. بموحدين يخلصنا من البلوى يا الله Muka-muka barokai Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani barokai Muhyiddin niku nggih Muhyiddin niku ya Kanjeng Nabi ya Syekh Abdul Qadir Kanjeng Nabi gadah asma namine Muhyiddin Si Abdul Qadir ge, Syekh Muhyiddin. Lan iki sikat niku alal kafi soal bi Muhyiddin kholis lan niku saged teng Kanjeng Nabi, saged teng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Ngoten nggih. Kholisna jenengan selamataken kita ya Allah minal balwai ya Allah saking bala musibah. Masyaallah. Niki ngeri. Niki mungkin musibah ngeri melebu. Lan niku sing iso nyelametke mek loro tok. Nek cara Qur'ane niku ngoten. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Siji selawat, loro tobat. Niku sing selametke. Qur'an iki. Ora bakal adab niku kena ning kula jenengan. Nek ora ahli selawat, ora ahli tobat, bar kiamat. Kiamat. Tapi alhamdulillah sampean kula paringi kabar gembira purun jenengan. Niki ada kabar gembira kula entuk SMS langsung saking malaikat. Kula di SMS malaikat. Kan nyebar luas ke masyarakat kabari ngeten bocoran iki bocoran saka langit kiamat diudur ora sida 2012 alhamdulillah dadi disampaikke dadi iki bocoran saka langit kiamat diudur 100 tahun lagi oh mboten sida 2012 alhamdulillah kula takok oleh malaikat ya ono apa malaikat ngene ndrong kok diundur 100 tahun meneh iki Gusti Allah gek ngrehab neraka diambakno dadi Gusti Allah gek ngambake neraka swargane ora didemek ora diutek-utek sing diambake nerakane tok dilebarkan 100 kali lipat mulane butuh waktu 100 tahun lagi lah kok nerakane tok tokat sing diambakno ngene ndrong nek 2012 iku kok kiamat dikhawatirke nerakane ora kamot. Mergo menungsone tambah bejat kabeh. Semoga-moga kebuka atine kabeh. Amin Allahumma. Amin ya rabbal. Niki nggo sanepan kula jenengan nggih. Muga-muga diparingi sedhes sadar ya Allah. Urip iki karek pirang dina to Bu ngoten nggih Bu nggih. Kula dhewe wau nggih ngrayangi awakku lah iya aku kok ngerti-ngerti wis tuwa ngene ya Allah ora krasa kok ngerti umurku kok wis 17 taun halo ngono yo ora trimo eh yo ngerti-ngerti kok ya wis meh 40 ya Allah nek umpama suwidak telu ya saya aku itu lukur tahun dengan sing sepuh-sepuh karena piro bicara sing sepuh-sepuh ini lagu negeri Sedayanti menghitung hari ya Allah wis boleh sang termasuk sangunnya ya anakmu sing genah nih wawung ngeten nggih ojo sampai mati anak itu mboten genah amin Allahumma amin ya rabbal halal gafi salatullah ala syafi salamullah bimuhyiddini khalisna minal balwa ibadah Allah rijal Ibu bapak monggo tunggu sarang-sarang niku toyone jengen dicepeng iki amba-amba. Angsal unjukan to, Bang? Angsal iki. Bon telas. Oh, yang gregas meneh. Oh, aku sing bungok-bungok ket mau jek utuh. Muga-muga niki kula asmahi riyen nggih. Al-Fatihah. Ngantuk dereng. Amin. Kulo niki mengke tasih nyopir kiambak dugi Wonosobo. Nyopir kiambak niki mengke. Mengke dugi mriku enjing, tulisan santri niki ngaos. Pulang lagi ke Semarang nyopir kiambak malih. Jadi subhanallah, muga-muga diparingi sepadu sehat e nggih. Padha kuat e kabeh semono niki. Muga-muga kuat sekabehane. Amin Allahumma. Amin ya rabbal. Niki mangke sing boten oman tuyo, sing boten gedha tuyo. Kebetulan saya membawa produk niki. Produk ini mungkin sisa, mungkin hanya 10 dus. 10 dus itu berarti 1 dusnya isinya 8. Berarti 8 kali 10 cuma 80. Nek jangan ngerasake. Air ini air namanya air yang bertuah. Jadi mulane nyuwun sewu, Anda punya penyakit apapun. Jenengan ini fungsinya air ini. Ini kan kalau di mana kipi, di roti, di asma, di macam-macam. Bisa dibuktikan. Laborat, yes. Dicek langsung, yes. Seperti Anda ingin sehat, kan sok ngagem apa niku? Gelang kesehatan. Nggih. Enten sing ngagem, gelang kesehatan. Kalau kesehatan enten satu dus aja cukup. Nah niki, iki kula paringi contoh. Niki kebetulannya bawa sedikit. Nyun sewu satu aja. Nanti ini kita bawa ke Banjarnegara, Bu. Hanya 10 dus. Jadi ini air ini jangan kena sinar matahari. Orang itu kena serengenge. Nomor dua, tidak boleh dibarengkan dengan minum obat. Air ini mengandung magnet. Mengandung magnet. Seperti yang ini gue gelang kesehatan nih kok. Kan terus kesedot racun nih. Sama, ini Anda minum. Malah juga kaget mungkin nek ngising, ini ku bau. Karena apa ini ku racunnya ikut larut. Racun-racun nih. Subhanallah ini. Ini sing ahli paranormal silakan dilihat. Jadi ini sangat luar biasa. Nek jenengan tidak percaya ini mengandung magnet, bisa dipraktekkan sekarang. Jadi tolong pagi satu gelas, siang satu gelas, sore satu gelas, mau tidur satu gelas. Mungkin sing biasa kemeng, biasa asam urat, insya Allah lama-lama berkurang. Jadi ini racunnya rontok dengan ini. Jangan ngombe obat nek ngeluh, niku ngeluhnya hilang. Ngombe bodrek ngeluhnya hilang, tapi mboten sadar ngeluh hilang, tapi kan kimiane mlebet teng awak. Lah ini fungsinya. Memang ngandung oksigen. Nyun sewu niki wonten ustaz niki hafal Quran niki. Subhanallah. Ustaz Mas'ud niki. Niki bisa dites niki. Jadi ini mengandung magnet. Jangan nek duwe gelang kesehatan, kalung kesehatan, niku carane ngetes gak pun ngetes asli napa mboten. Mboten ngetes, Mas. Carane sami. Kula paringi tos nek niki kula niki wau nang mobil enten gelang kesehatan. Kula gadah kalung kesehatan, wau ne jaman larang lo tumbas sak yuta 750 niku. Sing ngene iku ta? Nah niku. Itu fungsinya kan dengan magnet bisa menyedot racun-racun dalam tubuh. Sama ini juga mangan magnet. Lah, ngetesnya sami. Kata sing asto korek. Nah niki kula paringi tes nek sampean ditawani kesehatan niku. Coba koreke niku nyun sewu. Niki ngetesnya satu. Niki pesane niki boten bakul jamu lho niki. Niki umpami betul tidak membawa sesuatu yang mengandung magnet. Niki kekuatan panas menahan panas. Ini katanya paling hanya 10 detik. Tapi dengan gelang kesehatan magnet harusnya 2 kali lipat. Berarti 20 detik. Seperti tadi kan 10 detikan. Dengan ini nyon sewu. Ini nanti kekuatannya bertambah. Berarti bisa 2 kali lipat. Jadi walaupun rambutnya kalau gosong nih, tapi nek kalau lepas hanya 10 detik atau jadi dengan mahri kesehatan itu bisa kuat 2 kali lipat. Satu ngetes ingatan, okay. Nomor 2 tes keseimbangan. Mungkin kalau demo ke sedih lo, supaya uang do waras kabeh, yo dungo yo wasilah ngetan, okay. Ustadz Mas'ud Al Khafid. Amin. Niki luar biasa, meh tak sandet. Sikil ingatan Ustaz, nah, supaya urat ibu ingatan. Ini teng dengkul. Diimbangi seperti ini. Ini kekuatannya sampean ngene, sampean kok sedelok swengi. Niki sampean tahan sekuatnya karena tak kasih beban 20 kilo. Cepi, nek cepi cepi. Enggak apa-apa mboten sulapan iki. Niki ketoke ora kuat ngethuk gitu ini. Ditahan tutat. Ini wes. Siapapun bisa ngetes niki. Terus sampean yang terakhir ngeten tapi di belakang. Sampean ora usah nganggo kelang kesehatan. Ngeten ngaturan jang tapi di belakang kakinya rapat biar kuat cok. Wah niki nyon saya kekuatanane iki paling beto ya niki ana kuat oke musik durung rampung sama niku pau kata sawu saya kasih magnet ngeten pegang aja ini biar magnetnya nyambung niki kaji jenggot silakan dicoba. Ini kaji pun enggak kuat, saya pun enggak kuat. Asli ini. Asli, mboten rekayasa niki. Pirang ten? Demi, ngaduk kok nggot. Sebut, sampean brukno iku, aja digetne. Jangan ditarik ke samping. Nek ditarik ya kabeh wong tiba ngene tiba. Ke bawah pepet kene awake lho. Wis. Yo, ajal, nek kuat jos kowe, wis. Iya. Nah, baline sing tenanan to. Wis pol iki, Mbak. Meletun. Tapi nek enggak pakai ini, subhanallah nih, coba. Enak-enak. Nyun sewu niki. Tidak saya tarik lho, saya justru malah teng awake. Nek ngeten ambruk. Yang coba yang gini, ngapur rancang tuh, luar biasa ini. Tapi ini jangan lepas, Dad. Ini kan meledo, ini meledo. Tapi kok kemeringat kabel, ada apa-apa. Ini sampean kok tegang, tegangnya kok di kamar. Ah, wow, ini ngeri ini. Ditumpai jenggot, tumpai saya pun, ini sana kemeringat-ingat ini. Ini tumpahannya. Niki kuat, tapi nek mboten kula paringi mletho. Niki itu ngetes magnet. Ngetes magnet. Jadi ini tidak sembarangan. Jadi subhanallah, muga-muga niki mungkin kena godalan. Jujur, saya dulu sampai takut umroh, takut haji, mergo kula di penyakit boyok. Nek ngaji dulu sithik mboten kuat. Tapi konsumsi ini luar biasa. Nyopir juga kuat, tubuh juga bagus, enteng. Sering sakit terus wonten. Nek boten kuat terus biasanya keng Pemalang minggoan mriki turu mriki ngletak gitu. Saniki subhanallah nek ngene iki mungkin bisa dites Banjarnegara niki. Subhanallah, muga-muga selamat, gula asam urat, kencing manis, cocok bungek penyakit apapun. Berkah. Amin Allahumma. Mengke teng mobil Innova ireng niku. Sing ngersake oh pinten? Kali 20.000. 20.000. Satu botol 20.000. Nek teng Demak malah tak dulur 20.000 wallahi iki mergo dulur dhewe ati ora kepenak niki 20.000 satu botol mengke teng mobil Innova ireng mergo 9 nomor sing ana Innova ning rodok teng tengah niku mergo muga-muga berkah niku nggih namung turahan 10 dus tok ajeng kula butuh Banjarnegara mesti kurang tanggung ya wis kula tilat mriki mbok menawa mengke ana sing cocok sesuk nek dak golek endi meneh tumbah sing ini kajiarno, warno. Tak tinggal di tanggung berikim. Okay. Ngetan gak ya? Barakallah, manfaat. Tumbas. Nunggu saya dah. Nampak di anurin, nampak mangke? Ripon lagi. Mangke? Ya, wis, disiap pilih santri lah. Mungkin tak berada berikim, karo salaman, karo do nyiap ke duit. No. Santri siap ke. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka binuri wajhillahil azim alladhi mala'a arkana arshillahil azim wa qamat bihi awalimullahil azim an tusalli ala sayyidina Muhammadin dhil qadril azim wa ala ali nabiyillahil azim fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma fi ilmillahil azim salatan ta'imatan bidawamillahil azim تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيننا وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا ربي روحا لذاتنا من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم اللهم يا الله لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل ذلك أهلا سبحانك يا الله لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وسيلته وأنت لها يا إلهي يا إلهنا ولكل كرب عظيم ففرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله بسم الله كن فيكن كن فيكن كن فيكن kun fayakun dipun reksa dening Gusti Allah sinoga malaikat papat pinayungan dening para nabi, para rasul, para wali saking kersane Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adada mawasi'ahu ilmullah bismillahirrahmanirrahim لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة ننال بها حسن الرفيق وأمان الطريق والفرج من كل شدة وضيق بحرمة النبي الصديق وعلى آله وصحبه وسلم اللهم استرنا بسترك الواقي يا من كفانا كل شيء اكفنا شر ما أهمنا وصدق قولنا وفعلنا بالتحقيق يا شفيق يا رفيق فرج عنا كل ضيق ولا تحملنا ما لا نطيق وأنت الإله الحق قل حقيق يا مشرق البرهان يا قوي الأركان يا من رحمته في هذا المكان وفي كل مكان يا من لا يخلو منه مكان احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا تهلكنا وأنت رجاؤنا يا حنان وأنت رجاؤنا يا منان وأنت رجاؤنا يا ديان وأنت رجاؤنا يا سلطان وأنت رجاؤنا يا ذا الفضل والإحسان وأنت رجاؤنا يا من إذا سئل أعطى وإذا استعين أعان نسألك يا رحمن نسألك الأمان نسألك الأمان نسألك الأمان نسألك الأمان الأمان الأمان من زوال الإيمان نسألك الأمان من زوال الإيمان من زوال الإيمان من فتنة هذا الزمان من وباء هذا الزمان من مصيبة هذا الزمان من آفات هذا الزمان ونسألك الأمان من فساد هذا الزمان ونسألك العفو والمغفرة عما مضى وكان يا سطيء النور يا سطيء النور الذي وضع المذلة على ركاب الجبابرة والفراعنة فهم من سدوده خائفون وتضمئن قلوبنا وتعلم أنك صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشهد حبا لله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين اللهم بعلمك استضينا اللهم بعلمك استضينا وبنورك اهتدينا وبلطفك ارتجينا وبفضلك استغنينا وبكنفك التجينا اللهم بك أصبحنا اللهم بك أمسينا ذنوبنا بين يديك نستغفرك ونتوب إليك اللهم برحمتك عمنا اللهم برحمتك عمنا يا الله panjenengan telesi kita sedaya menika gesang kita teles kanthi rahmat panjenengan ya Allah sumrambah keluarga kita anak turun sedaya ya Allah برحمتك عمنا واكفنا شر ما أهمنا سوسح بينغ ممت كتاس ديا مصيبة kita sedaya problem kita ya Allah jangan dekakan jangan stop dinten niki mawon minjang-minjang enggal-enggal jangan gantos ingkang sae ingkang nikmat ingkang indah ingkang berkah ya Allah waqfina syarrama ahammana isfi mardana ingkang gerah jangan paringi sehat sedaya ya Allah waghfir ausatana ingkang kathah dosa-dosanipun panjenengan ngapura sedaya ya Allah warham mautana ahli-ahli kubur kita sedaya tiang sepuh kita sederek kita kerabat kita rencang-rencang kita sedaya sahabat-sahabat kita ya Allah langkung-langkung malih guru-guru kita sedaya ya Allah ingkang sampun sumare wonten alam dilahan wonten alam kubur jenengan welasi ya Allah warham mautana وعلى حبك جميعا توفنا وبشفاعة رسولك محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تلحظنا وأنت راض عنا يا حسبنا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا ميسر كل عسير يا جابر كل كسير يا مغني كل فقير يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير يا الله سوسعي كتو ممت كتو مسألة كتو كتوس نوبا ماون أبو Tipun ya Allah, kados nopo kangelan kita ya Allah, kita nyuwun panjenengan paringi gampil sedaya ya Allah. Fataisirul asir alaika yasir, amargi kados nopo sulit lan angelipun masalah-masalah kita panjenengan paring gampil menika gampil sanget ya Allah. Ya hasbana hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula والنعم النسير اللهم افتح لنا أبواب الخير واهدنا سبل الخير واجعلنا من أهل الصلاح والخير واخلطنا مع خلطاء أهل الشكر والخير وعملنا معاملتك لأهل الصبر والرضا والخير واحشرنا غدا يوم القيامة مع زمرة أهل الصدق والقرب والخير إنك ولي كل توفيق والخير وإنك دافع كل البؤس والضير اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وعانهم على الخير ويسر لهم للخير وختم لهم بالخير وفقنا للخير أعنا على الخير ويسر لنا للخير واختم لنا منك يا الله واختم لنا منك يا الله باللطف والعافية والخير إنك على كل شيء قدير وبإجابة الدعوات الصالحة جدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا يا الله kita nyuwun panjenengan ngapura dosa-dosa kita ya Allah kados napa mawon agengipun dosa kita ya Allah fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta amarkin boten wonten ingkang saged paring pangapunten kejawi namung panjenengan ya Allah dzunubuna ya Allah maghfiratuka awsau min dhunubina amargi dosa-dosa kita kados napa agengipun tetep tasih ageng pangapura panjenengan ya Allah wali walidina panjenengan ngapura dosanipun bapak ibu kita ya Allah ingkang tasih sugeng jenengan tuntun jenengan bimbing kersanipun ing dalam yuswa sepuhipun sansaya kathah ngamalipun sansaya sregep ngibadahipun panjenengan istiqomahaken ya Allah tiyang sepuh kita kersanipun suwanti-wanti jenengan ngersake sowanipun bapak, sowanipun ibu kita, ya Allah, tiyang sepuh kita saged sowan panjenengan kanthi husnul khatimah, husnul khatimah. Ingkang sampun sedo ya Allah, kekalihipun utawi salah setunggalipun, kita nyuwun dateng panjenengan ya Allah, panjenengan paringi padang kuburipun ya Allah, panjenengan jembaraken ya Allah, ampun jenengan seksa ya Allah, panjenengan welasi bapak ya Allah, panjenengan welasi ibu ya Allah. Ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, panjenengan welasi saestu ya Allah. Sampaikan kepada beliau di barzahnya ya Allah, kami merindukan beliau ya Allah, kami merindukan tatapannya, kami merindukan nasihat-nasihatnya, bahkan kami juga merindukan marahnya ya Allah. Dulu ketika kami menjadi anak-anak yang kurang baik, selalu dimarahi oleh orang tua kami ya Allah, itu pun kami rindukan ya Allah. Kami merindukan kidung-kidungnya ya Allah, yang membuat hati ini begitu teduh di sisinya ya Allah. Ya Rabb, kumpulkan kami kembali besok di surgamu bersama bapak ibu kami ya Allah. Allahumma ufir lana wa ummahatina wa abaina wa akaribina wa zawi arhamina wa ustadzina wa muallimina وَلِمَنْ لَوْ حُقُقٌ عَلَيْنَا وَلِمَنْ أَحَبَّنَا فِيكَ وَلِمَنْ أَحْبَبْنَهُمْ فِيكَ وَلِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ فِي جَمِيعِ الْجِهَاتِ وَنَخُصُّ مِنْ جِهَاتِ صَاحِبِ الْحَاجَةِ وَنَخُصُّ مِنْ جِهَاتِ الْحَاضِرِينَ كُلِّهِمْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلَهُمْ وَارْحَمْنَا وَلَهُمْ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفُ عَنْهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَجْوَدَ الْأَجْوَدِينَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما ربي اجعلني مقيم الصلاة ربي اجعلني مقيم الصلاة ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء يا الله putra-putra kita sedaya muka-muka ahli salat sedaya ya Allah. Mugi-mugi anak putu sedaya ahli ibadah ahli salat sedaya ya Allah. ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم اجعل أولادنا واجعل أهلنا واجعل أولادنا وأولاد الحاضرين كلهم خصوصا لهذا الغلام أزكى العفا يا رب اجعلنا واجعلهم من أهل القرآن من أهل الهداية من أهل الرحمة من أهل العبادة من أهل الاستقامة من أهل السلامة من أهل الاستقامة ومن أهل حسن الخاتمة ومن أهل الجنة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الضعف والكسل والنار إنك على كل شيء قدير ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين وصلى الله على سيدنا محمد تسليما أقسمت عليك جميع العلل والأمراض والأرياح والأوجاع والإسقام بعزة عزة الله بعظمة عظمة الله وبنور نور الله وبجلال جلال الله بسلطان سلطان الله وبلا إله إلا الله بلا إله إلا الله بما جار بالقلم من عند الله وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم وصلى الله وسلم يا حين ويا حين فيا هن ويا هن يا خير بارين ويا من أرزق من جده نمت فيا خير مسؤول وأكرم من أضاه ويا خير مأمول إلى أمة خلق والله والله يا الله بالقبول والحصول وتمام كل سؤل ومأمول وصلاح شأن زاهر ونباتنا في دين ودن والأخيرة دافعة لكل شر دافعة لكل بلاء دافعة لكل مصيبة دافعة لكل فتنة دافعة لكل عرض إسقام والأمراض والأرياء والأوجاع جالبة لكل خير لنا وأهلنا أولادنا وذرياتنا وللحاضرين كلهم في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينوير قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والغنى والعفاف والموت على الإيمان wal mauti alal iman, wal mauti alal iman, bila mihnatin wala imtihan, bijahi sayyidi waladi adnan, jami'atan likulli niyatin salihah, wa ziyadahu mahabbah, fi syarafil habibi muhammadin, sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, wa bisirril fatihah. Mugi-mugi manfaat sepeda malih kirang langkung sedaya luput kula-kula ing ngapura. Tunggu dinunggu muga-muga manfaat ing sedayanipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.